Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Karim Al-Latif Fasolatullahi wasalamuhu ala المبعوث رحمة للعالمين والمبعوث ليتمم مكارم الأخلاق حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا كما قد حسنت خلقنا فحسن خلقنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا فطهر يا ربنا قلوبنا من النفاق والحقد والحسد والكبر والرياء من جميع أمراض القلوب وطهر ظواهرنا وجوارحنا من معاصيها إنك أنت على كل شيء قدير أعنا يا ربنا على حسن المعاملة فيما بيننا واجعل يا ربنا واجعلنا يا ربنا من الذين أنعمت عليهم بالأخلاق الكريمة وبالقلوب النيرة المطهرة إنك أنت على كل شيء قدير ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk bertemu kembali di majlis ini. Semoga ini benar-benar majlis yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, dipandang oleh Allah dengan hidayahnya, dan dipandang oleh Allah dengan perlindungan. Sehingga pertemuan yang kita buat saat ini, pertemuan yang kita adakan saat ini adalah pertemuan dalam keabadian kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama Rasulullah dengan firman, dengan sabda-sabdanya, dengan hadis-hadisnya yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, yang kita sudah sampai kepada bab husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dan sungguh tidak cukup orang itu memperbaiki akal, bahkan sangat tidak tepat kalau orang hanya mengandalkan bahasanya. Yang penting orang itu baik hatinya, sebab tidak ada orang yang baik hati kecuali akan diterjemahkan oleh anggota tubuhnya dengan perilaku yang baik, dengan perilaku yang baik. Suatu ketika Sayyidina Isa alaihi salam dicaci oleh orang yang ada di sekitarnya. Kemudian setelah dicaci, dia malah mendoakan orang yang mencaci dan mengoloknya. Kemudian bertemu lagi dengan sekelompok orang mencaci dan mengolok kepada beliau lagi. Kemudian beliau mendoakan dengan doa kebaikan. Dan begitulah orang-orang baik, orang-orang mulia. Di saat dicaci dan diolok malah membalas dengan kebaikan. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi punya sifat yang sangat melekat kepada beliau adalah beliau mudah melupakan kesalahan siapapun yang pernah berbuat salah kepadanya. Di saat ada orang mencaci dan mengolok pun Nabi membalas dengan kebaikan. Kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, Dan riwayat ini juga dari Sayyidina Isa alaihissalam. Bagaimana ya Nabi Allah, ada orang berbuat salah kepadamu, kenapa kok malah engkau doakan dengan doa yang baik? Dijawab bahwasanya seseorang itu akan mengeluarkan apa yang ia miliki di dalam dirinya, apa yang ia miliki di dalam hatinya. Orang yang biasa mengucapkan kalimat jelek, ya karena itu yang dimiliki di dalam hatinya. Dan aku tidak punya kecuali kebaikan, maka aku tidak akan berucap kecuali yang baik. Makanya yang suka ngomong kotor dan jelek, karena yang itu yang dimiliki di dalam dirinya. Kalau orang suka mencaci dan suka mengolok-olok orang, maka ketahuilah itulah yang ada di dalam dirinya. Dan itu yang dimiliki. Orang tidak akan bisa mengeluarkan kecuali yang dimiliki. Orang tidak akan bisa mengeluarkan kecuali yang dimiliki. Kalau tidak punya, apa yang kita keluarkan? Makanya orang yang di dalam hatinya penuh dengan akhlak yang mulia, hati yang bersih, maka akan muncul kepada anggota tubuhnya dengan pandangan yang sejuk kepada sesama, pandangan yang hormat dan kasih sayang kepada sesama, dan perilakunya pun menyejukkan untuk orang lain. Itulah akhlakul karimah, itulah akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi disanjung oleh Allah dengan akhlak wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau adalah mempunyai akhlak yang sangat agung wahai Muhammad. Dan Nabi pun juga mengatakan bahwasanya inna mabu'ithu liutammima makarimal akhlak, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kebenaran adalah ajaran, kebenaran adalah harus diyakini, kebenaran adalah yang dibawa oleh Rasulullah, kebenaran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebenaran harus disampaikan karena Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Utusan Allah adalah di saat mendapatkan wahyu harus sampaikan kepada yang lainnya. Akan tapi ketahuilah bahwasanya kebenaran tidak akan sampai ke mana-mana kecuali setelah dibungkus dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan bahwasanya Siti Aisyah pernah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, dijawab oleh Siti Aisyah wa kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang berjalan. Dulu di dalam Al-Quran disebut tentang akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana kemarin disebutkan pada pertemuan yang lalu, akhlak yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran kepada Nabi SAW. Bagaimana orang yang menahan amarah, bagaimana orang yang membantu saudaranya, bagaimana-bagaimana. Itu adalah akhlak. Tapi ingat, akhlak bukan hanya sekedar kita baca lalu kita fahami oleh akal kita. Akan tapi akhlak harus dirasakan oleh hati kita. Dirasakan oleh hati kita kalau itu kemuliaan. Sehingga kita merasakan bahwasanya itu kemuliaan yang sesungguhnya. Bukan sekedar diskusi dengan akal kita bahwasanya itu baik, itu tidak baik. Alangkah mudahnya orang menjawab soal ujian bahwasanya bagaimana hukum berbakti kepada orang tua, bagaimana hukum menyakiti tetangga, serta merta dia bisa menjawab bahwasanya itu tidak baik, itu tidak benar. Akan tapi apakah sudah baik urusan dia dengan orang tuanya? Apakah sudah benar urusan dia dengan tetangganya? Sebab akal, akhlak bukan sekedar apa yang ada di otakmu, akan tapi akhlak adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam dirimu, menyatu dalam dirimu, menjadi kebiasaan baik. Dan sumbernya adalah harus kepada dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu siapapun yang ingin berakhlak mulia, kiblatmu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Tidak ada akhlak yang lebih bagus daripada akhlak yang diajarkan Nabi. Yang dikatakan kebaikan dan kebaikan, yang dikatakan kemuliaan dan kemuliaan, jika bertentangan dengan yang diajarkan Nabi, maka itu bukanlah kemuliaan yang sesungguhnya. Baik, ini sudah kita sampaikan tentang akhlak, dan insyaallah pelajaran akhlak kami berubah karena kita membaca babnya hari ini akhlak. Sehingga Untuk pengajian sore setiap bulan Ramadan, yang semula kita akan baca ad-da'watut tamah, akan kita rubah untuk belajar akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita memang butuh akhlak. Kita butuh akhlak, kita lemah akhlak. Permusuhan terjadi di sana sini, kebohongan terjadi di sana sini, perendahan terjadi di sana sini, gunjingan terjadi di sana sini karena akhlak. Kita perlu belajar akhlak yang sesungguhnya insyaallah sepanjang bulan Ramadan. Setiap sore kita perlu belajar akhlak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam belajar, memberikan kepada kita pemahaman yang benar, mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Baik, kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-322, hadis yang pertama dari bab husnul khuluq, bab akhlak yang baik. Wa Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas adalah anak kecil yang dihadiahkan oleh ibundanya. Dihadiahkan oleh ibundanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmah kepada Rasulullah. Sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dekat hati Sayyidina Rasul mencintai beliau dan beliau sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan dari apa yang beliau saksikan. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa ridho dan ridho kepada Sayyidina Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu adalah ahsanun nasi, ahsanan nasi khuluqa, sebaik-baik orang yang paling baik akhlaknya." Jadi kalau kita membicarakan tentang akhlaknya si A, si B, si C, si C, ketahuilah akhlak Nabi di atas itu semuanya. Pandang segala kebaikan yang saat ini terbertebaran di penjuru dunia ini, yang berada di bangsa-bangsa manusia, ada di keluarga-keluarga, bahkan di individu, orang-orang yang kita saksikan dari yang ada di hadapan kita, yang pernah kita dengar tentang kebaikan dan kebaikan, ketahuilah kebaikan Nabi di atas itu semuanya. Sebab kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, Nabi Muhammad adalah paling bagusnya akhlak. Ini mukaddimah agar kita tahu bahwasanya kalau berkiblat ya ke sana itu. Sehingga apa? Cara berurusan dengan istri adalah berguru dengan Rasulullah, berurusan dengan anak berguru dengan Rasulullah, berurusan dengan orang kaya berguru dengan Rasulullah, berurusan dengan orang fakir berguru dengan Rasulullah. Bukan dari sinetron, bukan dari film yang katanya film inspiratif dan sebagainya. Tidak, jika tidak ada hubungannya dengan Nabi, tidak ada artinya itu semuanya. Guru kita yang sesungguhnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Guru keindahan, guru kebaikan, guru kemesraan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala bentuk akhlak yang segala akhlak yang mulia sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua dari kebaikan yang selama ini kita saksikan adalah diambil dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu, dan Sayyidina Anas melanjutkan, qala, beliau berkata, "Ma masastu dibajan wala hariran." Aku tidak pernah bersentuhan dengan kain sutra. Aku tidak pernah menyentuh sutra. Sutra itu adalah lembut. Jadi ada sutra yang sudah diolah namanya dibaj, sangat lembut. Kalau harir masih sifatnya umum, semua jenis sutra namanya harir sutra. Tapi kalau sudah dibaj, sutra ini sudah diperlembut lagi. Pokoknya sutra yang sudah diolah menjadi sangat lembut, lihat kalau kita sentuh lembut sekali. Cuman Sayyidina Anas berkata, sungguh aku tidak pernah menyentuh sutra. Kalau aku menyentuh sutra sangat lembut. Sungguh aku tidak pernah menyentuh sesuatu yang lembut. Kalau aku menyentuh sutranya, aku menyentuh sutra, sutra lembut. Tapi ternyata aku tidak pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu, dan aku tidak pernah mencium raihatan, bebau atau bau yang wangi qattu, sama sekali atyabu, melebihi wangi min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bau wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat mengenali Sayyidina Anas bin Malik. Bahkan Sayyidina Anas itu anak kecil, dalam sebuah riwayat dikisahkan Sayyidina Anas namanya anak kecil, biarpun sesaat khidmah dengan Nabi, yang namanya anak kecil di saat melihat anak kecil main juga tergiur. Udah main bersama anak-anak kecil. Akhirnya Nabi mencari, mana Anas yang mengikutiku, kok dia ada. Dilihat main sama anak kecil. Nabi tidak marah namanya anak kecil. Kata Sayyidina Anas, aku pernah waktu aku ngikuti Nabi bersama Nabi, ya karena aku waktu itu masih kecil. Aku melihat anak-anak bermain, aku belok bermain dengan anak-anak tersebut. Di saat aku lagi bermain asik-asik, tiba-tiba aku rasakan di antara kawan-kawan itu lagi bermain bebas, tiba-tiba ada yang memegang mataku, menutup mataku. Setelah menutup, ada orang ngajak main, menutup mataku. Setelah menutup mataku, nempel di mataku, di pelupuk mataku, aku tahu kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia tidak melihatnya. Lalu ditanya, bagaimana Anas kamu tahu kalau itu Rasulullah? Aku mengetahui itu Rasulullah dengan dua tanda. Apa itu? Lembut tangannya dan harum wanginya. Sallu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan keringatnya lebih wangi dari minyak wangi. Ummu Sulaim, ibunda daripada Sayyidina Anas bin Malik, menyuruh Anas, ya Anas, tolong bawa botol ini. Di saat Nabi tertidur di musim panas, ada keringat yang keluar, ambil keringat itu. Kemudian Rasulullah terbangun, ya Anas, untuk apa ini semuanya? Ini yang menyuruh ibuku, ya Ummu Sulaim, engkau ambil keringat untuk apa? Ya Rasulullah, aku gunakan keringatmu untuk minyak wangi, dan sungguh aku jajar keringatmu dengan minyak wangi, ternyata keringatmu lebih wangi daripada minyak wangi, ya Rasulullah. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik lahir dan batinnya. Paling bagus akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah, kata Sayyidina Anas, dan sungguh aku telah berkhidmah. Berkhidmah kepada Rasulullah, mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabdu manusia, mengabdi kepada manusia agung, tidak rendah, akan menjadi agung sampai hari ini Sayyidina Anas disebut-sebut. Karena dia mengabdu, beliau mengabdi kepada manusia agung, tapi mengabdi kepada manusia rendah sebelum rendah, direndahkan sudah rendah. Akan tapi mengabdi kepada manusia agung. Abdinya Fir'aun enggak disebut sampai hari ini. Abdinya Abu Jahal enggak akan disanjung sampai hari ini. Tapi abdinya Rasulullah yang mengabdi kepada Rasul sampai hari ini sanjung Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik. Walaqad khadamtu Rasulullah, aku telah mengabdi kepada Rasulullah asyra sinina, 10 tahun. Fama qala li qattu uffin. Nabi tidak pernah mengatakan kepada aku, uff, itu adalah kalimat yang menunjukkan tidak senang. Anas, ngapain kamu ini? Maksudnya teguran yang menunjukkan tidak senang dengan perilaku saya, tidak Anas. Walaqala li syai'in fa'altu, dan Nabi juga tidak pernah menegur sesuatu yang aku lakukan, lima fa'altahu, kenapa kau lakukan? Jadi Nabi tidak pernah mengatakan, ya Anas, kenapa kau tidak melakukan, dan juga kenapa kau melakukan. Jadi tidak pernah Sayyidina Anas ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemandangan yang indah. Seorang yang berkhidmah kepada tuannya tidak pernah ditegur, tidak pernah disalahkan. Allah. Walaili sya'in lam af'aluhu, dan Rasul tidak pernah menegur sesuatu yang tidak pernah aku lakukan. Ala fa'alta kata, ya Anas, kenapa kau tidak lakukan ini? Jadi Sayyidina Anas tidak pernah ditegur. Apa? Kenapa tidak kau lakukan ini wahai Anas? Juga tidak begitu. Dan juga Nabi tidak pernah menegur, kenapa kau lakukan ini? Tidak pernah dilakukan Nabi. Muttafaqun alaih hadis riwayatkan Imam Bukhari Muslim. Maknanya apa di sini? Jangan dianggap Rasulullah membiarkan kesalahan Sayyidina Anas bin Malik. Oh tidak. Kalau salah pasti ditegur oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan adalah dua keseimbangan. Kenapa Sayyidina Anas tidak pernah ditegur? Pertama, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi yang lembut, akhlak Nabi yang indah. Yang kedua adalah Sayyidina Anas bin Malik menjalankan tugas sebagaimana mestinya sehingga enggak perlu ditegur. Karena muskilah adalah orang berkhidmah adalah dengan segala keteledorannya. Nah, akan tapi Sayyidina Anas tidak. Sehingga Sayyidina Anas tidak perlu ditegur. Sehingga apa yang dilakukan Sayyidina Anas adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ditinggalkan Sayyidina Anas sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi untuk ditinggalkan. Artinya apa? Kaidah di dalam berkhidmah adalah mengerti keinginan apa yang apa orang yang akan dikhidmahinya. Jadi bukan dengan semuanya sendiri, akan tapi begitulah akhlaknya Sayyidina Anas bin Malik sehingga sampai tidak pernah mendapatkan teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena tidak ada yang perlu ditegur, karena Sayyidina Anas akan menjalankan semua yang diinginkan Nabi, karena dia selalu memperhatikan Nabi. Keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua keinginan Nabi. Jadi selalu memperhatikan dan dihafal dengan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak perlu lagi Nabi mengingatkan. Bahkan kalau Nabi berbicara, dia langsung faham kecerdasan Sayyidina Anas bin Malik. Dan termasuk menjadi ulama'nya Rasulullah SAW. Ini adalah akhlak. Akhlak Nabi SAW. Dan juga tentang sifat-sifat lahir Nabi SAW, jasad beliau, dan akhlak Nabi semacam itu. Banyak yang berkhidmah kepada Nabi yang lainnya daripada Sayyidina Anas bin Malik. Banyak. Orang-orang yang mengabdi kepada Rasulullah dan semuanya menemukan seperti itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang itu contoh yang paling tinggi. Dan memang kita tidak akan mampu berakhlak seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ketahuilah sekelumit dari akhlak Nabi bisa kita hadirkan di rumah tangga kita. Bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mampu untuk berakhlak seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi itulah contoh. Mungkin ada yang berhujah, Nabi enak punya dijaga oleh Allah, maksum dan sebagainya, dengan wahyu. Nabi dengan wahyu, memang semua yang dilakukan Nabi adalah dengan wahyu, tidak akan bersalah. Akan tetapi ketahuilah Allah mengirim kita Nabi adalah dari bangsa manusia, agar kita bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua, dan semua kalau orang faham, contoh apa yang dari Nabi itu kalau diikuti akan menjadi indah semuanya. Coba semua akhlak yang pernah dilakukan oleh Nabi, kemuliaan yang dilakukan oleh Nabi kalau diterapkan pasti indah, dan tidak ada yang tidak indah. Tinggal kemampuan kita seberapa persen untuk mengambil itu semuanya. Dari percikan hikmah itu, percikan kemuliaan itu seberapa yang bisa kita ambil. Yang jelas itulah contoh kita, itulah uswah kita, itulah suri tauladan kita, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adi Sa'bi ibn Jathamah, diriwayatkan dari Sayyidina As-Sa'ab ibn Jathamah radhiyallahu taala anhu. As-Sa'ab ibn Jathamah, As-Sa'ab ibn Jathamah, ibn Jathamah radhiyallahu taala beliau berkata, ahdaitu Rasulullah, aku pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah himaran wahsyia. Ada himar ahli dan himar wahsyi. Himar ahli adalah himar yang sudah jinak bertahun-tahun, beranak pinak jadi himar-himar jinak. Himar piaraan di rumah-rumah. Ada himar liar, himar wahsyi. Himar wahsyi adalah himar yang liar. Liar adalah belum, bukan himar yang dipiara di rumah-rumah. Suatu ketika aku menghadiahkan kepada Nabi Muhammad himar wahsyi yang tidak jinak. Faraddahu alayya, kemudian Nabi menolak, mengembalikan kepadaku. Dijelaskan kenapa Nabi menolak, padahal sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu Nabi tidak pernah menolak namanya hadiah. Sekecil apapun hadiah yang diberikan oleh seseorang akan diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menolak sedekah, tapi kalau Nabi menerima hadiah, kalaupun diberi hadiah sekecil apapun Nabi akan menghargai itu semua untuk menyenangkan orang yang memberikan hadiah. Tapi suatu ketika Nabi diberi hadiah oleh seseorang, tapi ditolak, dikasih hadiah himar. Falamma ra'a ma fi wajhi, dan Nabi di saat melihat wajahku kecewa. Aku beri hadiah kepada Nabi himar agar diterima oleh Nabi, tak tanya oleh Nabi ditolak. Artinya menolak hadiah menjadi boleh jika ada sebab. Kalau tidak ada sebab itu kesombongan. Hadiah adalah kemuliaan, jangan ditolak urusan hadiah. Jika tidak ada sebab untuk menolak, jangan ditolak. Ada sebab menolak, misalnya ada minnah, kita kalau menerima hadiah dari orang tersebut menjadi semacam kita ini berat, kayak terbebani dengan balas apa, balas budi sih kebaikan. Akan tapi ada orang yang terima hadiah dari seseorang merasa beban. Bahkan ini adalah orang yang namanya orang afif, orang yang tidak mudah menerima pemberian seseorang. Ada orang terdidik dalam sebuah keluarga, terdidik dia harus hidup dengan diri mandiri, tidak merengek dengan apa yang di tangannya orang. Kadang orang semacam ini tidak bisa kita beri hadiah, biarpun dia adalah seorang penjual di pinggir jalan, seorang yang sangat fakir. Kadang dia tidak mau pemberian dari orang karena dia afif, orang mulia, dia ingin selagi masih mampu dia tidak akan mengambil dari orang, sehingga kalau diberi hadiah merasa tidak nyaman. Ada, dan itu tidak hanya orang orang kaya, fakir pun ada, karena punya sifat afif, iffah. Ada yang semacam itu. Jadi orang yang memang dia itu punya sifat mulia. Ada orang menjual apa, kalau di sini mungkin goreng atau menjual rujak, itu diberi oleh satu orang kaya, dia membeli duit, duitnya adalah duit utuh. Diberi duit utuh, diberi duit banyak, rumahnya kembaliannya enggak mau, ibu buat ibu saja, ya kan, maksudnya ingin bersedekah kan. Cuman kata ibu, enggak, saya tidak pernah mengambil yang demikian, saya cukup dengan jual beli saya, silakan bapak diambil kembali, ini kembaliannya. Ada orang semacam itu, karena tidak ingin apa pemberian dari orang, karena ada jiwa mulia juga yang semacam itu, supaya tidak terbiasa dengan pemberian dari orang. Memang tujuannya adalah untuk menjaga. Kadang ada orang mendapatkan dari seseorang menjadi terendahkan. Misalnya ada orang fasik yang memberikan kepada kita, orang kaya yang fasik memberikan kepada seorang yang soleh, hanya merendah, itu berikan kepada saya, itu ustaz kasih itu, kasih aja. Bahkan mungkin pernah muncul, diam mulutnya kalau sudah dikasih. Karena ini kan tidak enak, biarpun beri hadiah tidak nyaman. Cuman secara umum kaidahnya Nabi selalu menerima hadiah. Tapi ingat, Nabi pun pernah menolak hadiah, tentu ada sebabnya. Nabi menolak hadiah karena ada sebabnya. Nah, ini dikisahkan bahwasanya Nabi menolak khimar wahsy. Setelah Nabi melihat wajahku berubah, aku kecewa. Aku capek-capek membawa hadiah untuk Nabi, aku ingin menyenangkan Nabi, ternyata oleh Nabi ditolak. Inna lam naruddahu alayka illa li anna hurum. Aku tidak menolak itu semua wahai Sa'ad. Aku tidak menolak kecuali karena aku ini adalah orang yang dalam keadaan ihram. Sebab di dalam keadaan ihram kita tidak boleh mengambil binatang liar, membunuh, menangkap, memiliki, itu tidak diperkenankan. Kalau makanya kalau lagi umroh itu kalau ada binatang-binatang liar yang ada di rumahnya itu harus dilepas atau dikasihkan orang lain, diberikan kepada anaknya yang tidak umroh atau siapa. Karena kita tidak boleh dalam keadaan ihram mempunyai binatang-binatang liar yang di bawah lengkuhan kita. Jadi yang punya burung liar itu enggak bisa. Ini awas, hati-hati. Ini yang sering dilupakan juga. Kambing enggak sih? Kambing bukan binatang liar, kambing. Kelinci binatang liar katanya. Memang kelinci kayaknya liar ya. Jadi ada jenis-jenis binatang yang harus dilepas dari tangannya. Dilepas dari tangannya. Sebab kalau kita tetap memiliki, kena denda di saat kita umroh, ihram umroh atau ihram haji. Jadi binatang-binatang itu loh, binatang yang punya kebun binatang di rumahnya itu. Maksudnya kebun binatang yang ada nilainya, bukan kutu, bukan ini, bukan nanti. Nah, maksudnya kebun binatang, kawan. Jadi itu dilepas hendaknya. Biarpun misalnya, lepas saya begini, wahai istriku. Ya, helah, tapi memang dia sayang sama burungnya. Sayang sama binatang piaraannya. Mau umroh, masa mau dilepas ya? Biasanya diajari, serahkan kepada siapa? Saya berikan, wahai istriku, hari ini aku berikan binatang ini kepadamu. Wahai anakku, binatang ini aku berikan kepadamu. Kalau ternyata istrinya menjual, ya enggak boleh protes. Sudah dikasihkan. Cuman harus dilepas dari rengkuhannya agar umrohnya tidak melanggar. Kalau umrohnya melanggar, dosa dan dia harus membayar. Kalau masalah sah-sah, karena itu bukan sesuatu yang membatalkannya. Tapi ingat haram. Rasulullah, di saat diberi hadiah, ditolak. Kenapa? Karena dalam keadaan ihram. Akhlak yang di sini apa? Akhlak Nabi itu loh. Akhlak Nabi itu menghargai orang. Tidak akan menolak kecuali ada sebab. Enggak mungkin Nabi menyakiti seseorang. Ada sebabnya. Dan kita kadang perlu menjelaskan sebab supaya tidak diprasangkai buruk oleh seseorang. Perlu. Sebab kita menjelaskan sebab penting. Jangan sampai orang itu menjadikan orang prasangka buruk. Pernah suatu ketika Sayyidina Rasul SAW bersama seorang wanita di kegelapan malam. Lagi ngobrol berdua dengan seorang wanita di kegelapan malam. Ada sahabat Nabi yang datang. Lalu sahabat Nabi tiba-tiba balik. Dipanggil Rasulullah, hei sahabatku sini. Kenapa ya Rasulullah? Kau dekat sini, ini adalah istriku. Takut kamu nanti dengar melihat di remang-remang, kamu akan berkata di sana Rasulullah bersama dengan seorang perempuan. Ini istriku. Oh, tidak ya Rasulullah, aku tidak mungkin mengatakan demikian. Oh tidak, setan akan menggoda hatimu. Lihat. Makanya aku jelaskan. Jadi perlu bagi seseorang untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin jadi prasangka buruk. Menjadi prasangka buruk seseorang. Maka perlu kita menjelaskan. Nabi menjelaskan. Karena Nabi dengan seorang wanita. Kalau orang lewat, oh Nabi dengan seorang wanita. Kayak gitu kan. Bisa prasangka buruk, sengsaralah manusia itu. Karena prasangka buruk dengan Nabi SAW. Dan memang bahaya. Tapi di sisi lain, tidak boleh kita membuat orang berprasangka buruk kepada kita. Man wada'a nafsahu, kata Imam Ali, man wada'a nafsahu fi mawadhi'it tuhmati fala yalumanna ila al-nafsih. Kalau orang biasa meletakkan di wilayah tuduhan, ya jangan dicaci kecuali dirinya sendiri. Orang pada nuduh. Oh, dianya meletakkan dirinya di tempat tuduhan, perilakunya menjadikan orang curiga. Makanya orang menuduh dia. Dan itu tidak diperkenankan menjadi orang su'udzon. Orang berprasangka buruk tidak diperkenankan. Hendaknya menjelaskan atau hindarkan yang demikian supaya orang tidak prasangka buruk. Kalaupun engkau harus melakukan sesuatu yang terlihat seolah-olah itu tidak benar, akan tapi sesungguhnya itu adalah kebenaran, kalian jelaskan. Seperti Nabi tadi, berduaan dengan perempuan adalah tidak benar. Cuman kalau dengan istri, ya benar. Cuman orang lain melihat bisa saja salah paham. Baik, ini akhlak Nabi SAW. Di sini juga Nabi menjelaskan, jangan sampai Nabi diduga menolak hadiah. Karena Nabi tidak menerima sedekah, Nabi tidak menerima zakat, tapi Nabi menerima hadiah. Bahkan law itu di Quran, la qabiltu. Kalau aku diberi hadiah dengan kikil, kaki kambing, akan aku terima. Sekecil apapun hadiah, Nabi akan terima itu semuanya. Nabi menghargai Saya mengajari bahwasanya jika ada orang berikan hadiah kepadamu, jangan kau lihat besarnya. Hadiah itu akan tapi lihat keinginan, niat batinnya di dalam hatinya. Baik, ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah masalah akhlak akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kami sudah menjanjikan untuk menyempurnakan pembahasan tentang tarawih yang sudah pernah kita bahas, dan kita masih ingat pada pertemuan yang lalu, jadi menjelang Ramadan biar sempurna ilmu kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang solat witirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat witir Nabi kebanyakan adalah 11 rakaat. Nabi pernah melakukan witir di saat beliau sudah lemah atau lemah fisik beliau. Beliau melakukan witir tidak 11 rakaat, yaitu 7 rakaat. Sudah kita baca riwayat yang lalu. Dan juga kita mendapatkan ilmu pada pertemuan yang lalu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah tidak harus Anda lakukan di musala-musala Anda atau di masjid-masjid Anda, akan tapi salat sunnah bisa Anda lakukan ala rahilati, di atas kendaraan, seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yusalli fis safari ala rahilati, Nabi salat di atas kendaraan di saat bepergian. Ini yang punya mobil dan yang punya kendaraan, nikmatilah kendaraan untuk beribadah. Dan itu bukan sesuatu yang aneh. Yang aneh karena belum biasa. Padahal kita bisa melakukan sholat. Kalau kita melakukan perjalanan dari Sumber ke Pleret itu kan 7 kilo. Itu bisa 14 rakaat coba. Itu 14 rakaat ini. Kalau orang sholat di atas kendaraan. Ini kami himbau untuk masalah yang satu ini. Sehingga apa? Anda bisa maksimal di saat urusan dengan manusia. Kalau Anda sampai di kantor, Anda harus dengan karyawan Anda mengatur karyawan, enggak sempat lagi sholat ya. Kalau pulang dari kantor, Anda dengan istri dan anak-anak Anda sedang enggak sempat melakukan sholat, maka gunakanlah mobilmu untuk melakukan ibadah. Ngambil air wudhu, masuk mobil, Masya Allah. Sampai di rumah selamat, luar biasa pahalanya besar. Inilah kita perlu cerdas, memanfaatkan waktu. Jangan sampai nanti di rumah masih anak-anak sudah nunggu ngajak main, istrinya sudah pengen ngajak bergurau. Tatanya kata suaminya yang soleh itu, entar ma, abah masih mau sholat 8 rakaat dulu ma, Qurannya 2 juz. Ya sudah abah, kalau ngerti tidur gitu tak tinggal tidur dari itu, ya kan? Ini ada sebagian orang tidak ngerti bagaimana urusan dengan manusia, dan itu termasuk bagian akhlak. Akhlak kepada Allah tetap terjaga, hubungan dengan Allah masih terjalin. Di sisi lain hubungan dengan manusia pun masih tetap menjadi indah. Baik, ini adalah sholat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lalu. Sholat witir Nabi kebanyakan adalah di luar Ramadan, dan di dalam Ramadan adalah 11 rakaat. Sudah hadis sahih sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini kita tidak membahas lagi tentang witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah jelas. Adapun witir diperkenankan Nabi, pernah mengizinkan sahabat Nabi yang mepet waktunya 1 rakaat pun sah witirmu, atau 3 rakaat, atau 5, atau 7 seperti yang pernah dilakukan Nabi di dalam keadaan beliau capek, dalam keadaan beliau sudah sepuh, maka Nabi pernah melakukan 7 rakaat. Tapi ingat kebiasaan seperti yang disabdakan diceritakan oleh Siti Aisyah dalam hadis Bukhari dan Muslim, witir Nabi Muhammad adalah 11 rakaat. Baik, setelah itu apa? Kita bicara tentang tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarawihnya, bilangan tarawihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum bicara yang lainnya, kita witir, bilangan tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa bilangan tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis tarawihnya Nabi atau qiyamur Ramadan, Nabi menghidupkan malam Ramadan sesuai dengan beliau sabdakan. Beliau yang menyeru, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu wa taqaddama min dzambih." Nabi menyuruh, menghimbau kita agar menghidupkan Ramadan dengan ibadah, salat dan sebagainya. Ya jangan sampai Nabi enggak ngasih contoh, kan begitu. Nabi pasti ngasih contoh. Maka Nabi melakukan salat di malam bulan Ramadan, dan ini kisahnya. Lagi-lagi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang beliau adalah orang yang sangat banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Karena beliau termasuk adalah dari salah sahabat wanita yang ulama. Siti Aisyah, wanita yang ulama. Jadi wanita yang ulama, kelas ulama adalah Sayyidah Aisyah di antaranya. Beliau adalah termasuk minal muktirin fi riwayatil ahadithi, termasuk wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedekatannya dengan Nabi. Seperti Abu Hurairah pun menjadi orang yang minal muktirin fi riwayatil ahadithi, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis karena kedekatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat sayyidatu Aisyah, Siti Aisyah pernah berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi dzata lailatin." Suatu ketika Nabi salat di masjid. Sholat di masjid, fasholla bi sholatihi nasun, akhirnya diikuti oleh orang-orang. Orang pada ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shallal qabilata, kemudian di hari yang kedua sholat lagi. Fakathurun nas, diikuti oleh orang-orang. Jadi Nabi melakukan sholat di hari yang pertama, ada yang ikut tapi tidak banyak. Akhirnya dari mulut ke mulut, semalam aku sholat dengan Nabi. Oh yang benar, oh. Sahabat Nabi rindu untuk berbuat baik. Akhirnya di hari yang kedua semakin banyak. Tsumajtama'u minal lailati tsalitsati aw arba'ati. Akhirnya di malam keempat atau ketiga itu semakin banyak. Akhirnya Nabi melihat dari rumah beliau, lihat ini orang pada kumpul di sini. Pasti nunggu aku. Falam yakhruj ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak keluar kepada mereka. Tapi setelah subuh, falamma asbah, setelah masuk waktu subuh, Nabi keluar dan berkata, qad ra'aitu alladhi sana'tum. Aku tahu yang kalian lakukan semalam, wahai sahabatku. Kamu nunggu kan, pengen sholat sama aku ya? Oh ya, ya Rasulullah, kami nunggu-nunggu. Tapi antum tidak keluar, ya Rasulullah. Falam yamna'ni minal khuruji, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar. Aku bukan sakit. Dan bukan malas juga. Akan tapi yang menghalangiku untuk keluar adalah rasa takutku. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepadamu, illa kecuali anni khasyitu, kekhawatiranku, antufrat alaikum, aku khawatir nanti Allah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan sholat, takut kalian keberatan. Jadi laki-laki ini sifat mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kisah tarawihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah di sini tidak menyebutkan bilangan tarawih Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ada hadis yang serupa dengan ini, ada beberapa hadis baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam yang lainnya berbicara tentang Nabi sholat di masjid diikuti oleh orang dan semakin banyak. Sampai Siti Aisyah menggelar tikar di luar masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam karena begitu banyaknya orang mengikuti Nabi saat itu. Sampai Nabi tidak keluar lagi, alasan Nabi adalah Nabi cinta kepada umat beliau, khawatir nanti menjadi kewajiban, kalau kewajiban jadi berat. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwasanya itulah salat tarawihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak disebutkan bilangannya. Maka kami jelaskan di majelis yang mulia ini, sholat terawih 20 rakaat bukan bilangan terawihnya Rasulullah, seperti halnya 8 rakaat juga bukan bilangan sholat terawihnya Rasulullah. Sebab bilangan terawihnya Rasulullah tidak ada bilangannya, tidak ada hitungan. Adapun yang dikatakan 11 tadi, oh bukan, itu sholat witir, sudah jelas kita bahas pada pertemuan yang lalu, itu sholat witir bukan sholat terawih. Jadi sholat terawih Nabi Muhammad bilangannya tidak disebutkan. Ada orang menyebutkan berita apa hadis tentang witir dibawa kepada tarawih. Salah, tidak dibenarkan yang demikian itu. Salat tarawih Nabi Muhammad tidak ada bilangannya. Maka 20 rakaat bukan bilangan tarawih di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 8 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang terjadi adalah yang jelas Nabi Muhammad menghimbau kita untuk menghidupkan malam Ramadan untuk melakukan salat. Apakah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat? Terserah engkau melakukan berapa saja, 2 rakaat oke, 4 rakaat oke, 6 rakaat oke, 10 rakaat oke, 12 rakaat oke. Maka itu adalah bangun abdah sholat, qiyamul lail, qiyamul ramadhan. Qiyamul ramadhan, boleh melakukan itu semua, dan disebut sebagai qiyamul ramadhan. 14 rakaat masuk dalam ramadhan, puasa apa, termasuk dalam ibadah qiyamul lail. Nah ini, jadi tidak ada bilangannya. Adapun sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, 8 rakaat dan 3 rakaat itu adalah witir. Adapun caranya hendaknya tetap dua-dua dalam hadis Bukhari, salatul laili matna-matna, salat malam dua-dua. Adapun sebagian melakukan 4 adalah sah saja, akan tapi ketahuilah pendidik apa bimbingan dari Nabi sungguh adalah salatul laili matna-matna. Oh, tapi kan ada cerita bahasanya salatnya 4-4, oh enggak. Dalam kaidah dalam usul fikih, pembahasan usul fikih adalah ikmalud dalilain aula min ilgha'i ahadihima. Jika ada 2 dalil, maka hendaknya kita gunakan dua-duanya. Jangan satu dipangkas. Misalnya apa? Dalil yang pertama adalah Nabi melakukan sholat 4-4. Apakah benar 4 rakaat lalu 4 rakaat? Entar dulu. Di sana ada riwayat tentang 2-2, jatuhnya 8 kan? 2-2-2 jadi 8. Maka 2-2-2-2 jadi 8, kemudian ditambah 3 11. Kemudian 4-4 ditambah 3, 11. Maka kita menggunakan 2 dalil ini adalah digabungkan. Semuanya adalah dipakai. Jadi 4-4-3 ini ada pun caranya. Yang jelas terwujud 4 rakaat, 4 rakaat 3. Yaitu terwujud bilangan 11. Akan tapi caranya ikut petunjuk dari Nabi, yaitu apa? Salatul laili matna-matna, salat malam hendaknya kau lakukan 2-2. Akhirnya 2-2-2-2 menjadi 11. 2 × 4, 2 × 5, 10 menjadi 11. Ini tidak bertentangan. Namanya ikmalud dalilaini aula min ilgha'i hadimnya. Kalau ada sebagian orang maksa sholat dengan 4-4 katanya hadis Nabi SAW, ketahuilah Nabi juga menghimbau agar sholat 2 rakaat. Memang sholatmu adalah sah, biarpun kau sholat langsung 8 rakaat juga sah kok. Cuman katanya kamu senang sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi, pakai semua sunnah Nabi dong. Digabungkan dong hadis-hadis Nabi. Kalau kamu sholat langsung 10 rakaat juga sah kok. Siapa yang mengatakan tidak sah? Ulama mengatakan sah sholat semuanya. Sholat sunnah langsung 20 rakaat, satu salaban sah. Cuman dijamin bingung hitungannya. Ayo coba, ayo. Anda sholat witir 11 rakaat, 10 rakaat plus 1. Nggak bisa nginget. Kita pernah nyoba tambah bingung, ini rakaat yang keberapa ini? Masalah bolehnya adalah boleh, cuma Nabi menghimbau sholatul layli matna-matna, sholat malam adalah 2-2-2. Ada sebagian orang dengan kekerasannya lalu mengatakan, harus 4. Dari mana ya Ustaz harus 4? Hadis Nabi. Baik, hadis yang lain kau buang. Memang engkau melakukan sholat 4-4-2, 4-4-3 juga sah. Sholat itu sah. Kau jadikan 4-8 rakaat adalah sholat qiyamul lailnya, 3 rakaat adalah witir. Itu adalah sah dan benar. Cuma jangan mengatakan ini sholat tarawihnya Rasulullah. Nabi tidak. Bilangan tarawih Nabi tidak disebutkan. Jadi ingat kaidah, 8 rakaat bukan tarawihnya Rasulullah, 20 rakaat juga bukan tarawihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Bilangan tarawih Nabi adalah tidak disebutkan. Kemudian setelah itu, kenapa selama ini kok kita melakukan salat tarawih 20 rakaat itu? Dinukil dari Sayyidina Utsman Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar dalam riwayat sahih ya, dalam hadis sahih bagaimana Sayyidina Umar kecemburuan beliau melihat umat ini di saat melakukan sholat terawih di malam hari itu adalah kelompok-kelompok yang berceceran. Ada 6 orang di sana, 10 orang di sana, 3 orang di sini. Kok begitu? Ini kok kayaknya berceceran. Sayyidina Umar punya inisiatif lah. Ini kalau begini kayaknya kurang indah. Lalu Sayyidina Umar ibn Khattab menyuruh mereka berkumpul kepada Sayyidina Ubay ibn Ka'af. Sayyidina Umar menetapkan Sayyidina Ubay ibn Ka'af untuk menjadi imam. Akhirnya Sayyidina Ubay bin Ka'af, hadis sahih ini, Sayyidina Ubay bin Ka'af menjadi imam, kemudian setelah menjadi imam, suatu ketika dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wah ini indah sekali, sampai Sayyidina mengatakan, Sayyidina Umar berkata dalam hadis sahih, ni'mal bid'ah tuhadihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Jadi, sholat traweh dengan berjamaah bareng-bareng, ruwami itu dengan satu imam itu, bukan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang pernah dicontohkan Nabi. Nabi sholat berjamaah dalam sholat malam Ramadan. Cuma dikumpulkan satu imam ini adalah bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Tapi bid'ah yang baik katanya. Jadi yang memulai adalah siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi mengumpulkan dengan satu imam Sayyidina Ubay bin Ka'af itu adalah ini adalah inisiatif dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lu bolehkah kita ngikuti Sayyidina Umar bin Khattab? Oh ya boleh dong, kita disuruh oleh Rasulullah untuk alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya engkau mengikuti sunnahku, sunnah Rasulullah. Kemudian ada sunnah khulafa'ur rasyidin. Apa yang telah diambil oleh para khulafa'ur rasyidin, lihat, hendaknya kau ambil. Termasuk yang diambil adalah sholat berjamaah dengan satu imam. Lihat, di Mekah pun demikian, di Madinah pun demikian, dari mbah-mbah kita pun juga demikian. Di masjid adanya tarawih satu imam, enggak kelompok-kelompok begitu. Itu adalah bid'ah yang dilakukan siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, ini bid'ah. Nah, itu bid'ah kata Sayyidina Umar. Ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik bid'ah adalah itu. Itu adalah bid'ah, sebaik-baik hal yang diadakan. Tidak pernah dicontohkan Nabi, akan tapi dilakukan. Sekarang sebagian orang begitu gampang mengatakan bid'ah hanya gara-gara tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bid'ah innalillah. Ini Sayyidina Umar memberikan contoh dalam ibadah mengumpulkan kepada satu imam. Kemudian bilangan rakaatnya Sayyidina Umar menetapkan 20 rakaat. Agar seragam semua 20 rakaat. Baik. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar dengan 20 rakaat itu Sayyidina Umar ibn Khattab diikuti oleh para ulama-ulama sampai 4 madhab semuanya mengambil 20 rakaat. Sekarang pertanyaannya, lah kok yang dipilih 20 rakaat itu kenapa? Jawabannya adalah semuanya sama-sama bukan dari bilangannya Nabi SAW. 8 rakaat bukan bilangan Nabi, 20 rakaat juga bukan bilangan Nabi. Kenapa kok semua umat, semua ulama memilih 20 ini? Ada apa ini? Ada apa kok memilih 20? Lihat. Padahal 20 rakaat bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. 8 juga bukan tarawih, bilangan tarawihnya Rasulullah. Mereka lebih cerdas. Yang dihimbau di malam Ramadan adalah melakukan sholat malam. Bilangannya terserah. Jadi kalaupun Anda melakukan 6 rakaat termasuk jatuh qiyamul lail yang disanjung oleh Allah dan Rasulnya, 10 rakaat pun jatuh qiyamul lail yang disanjung oleh Allah dan Rasulnya, 14 rakaat pun jatuh qiyamul lail yang disanjung oleh Rasulullah. Seberapapun rakaat yang kau lakukan disanjung oleh Rasulullah. Maka seberapapun rakaat yang Anda lakukan di malam hari Ramadan itu masuk jatuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 20 rakaat termasuk sunnah atau tidak? Sunnah, karena termasuk bilangan, enggak ada batasannya. 8 rakaat sunnah, 10 rakaat sunnah, ini semuanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kenapa ulama milih 20? Agar double sunnahnya. Kenapa? Kalau 14 rakaat adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Kenapa kok kita milih 20 rakaat? Dijawab oleh para ulama, kenapa? Kalau 20 rakaat adalah itu sunnah Nabi plus sunnah Khulafaur Rasyidin, sunnah Sayyidina Umar bin Khattab, jadi double sunnah. Maka ulama cerdas sehingga dikukuhkan dari masa ke masa salat tarawih adalah 20 rakaat. Maka ada suatu kesombongan yang mengatakan bilangan tarawih adalah 4 rakaat karena hadis Nabi. Hadis yang mana? Hadis yang mana itu hadis witir dan dijelaskan. Bukan riwayat, hadis witir sudah. Masih memaksa. Kalau Anda mau lakukan sholat 8 rakaat, lakukan 8 rakaat, tapi jangan mengatakan ini bilangan tarawihnya Rasulullah. Anda jangan berbohong dengan Rasulullah SAW. Anda jangan berbohong, sholat mana yang lebih bagus tarawihnya Rasulullah atau tarawihnya Umar bin Khattab? Innalillah. Umar bin Khattab tidak melakukan sunnah Nabi. Umar bin Khattab sangat tahu sunnah Nabi. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, man qama ramadhana imana wahti sahabah. Bangun Ramadan dengan ibadah, Sayyidina Umar melakukan. Adapun bilangan ditentukan, disepakat oleh sahabat Nabi pada saat itu. Ada upaya-upaya orang untuk membuat fitnah di masyarakat. Sehingga ada mengatakan tarawih 20 adalah bid'ah dan sebagainya. Sakit yang mengatakan tarawih 20 adalah bid'ah. Membid'ahkan ulama dari masa ke masa. Membid'ahkan ulama dari masa ke masa, itu sakit. Kalau Anda pengen, kalau Anda malas, lakukan 10 rakaat, selesai. Tidak usah ngomong-ngomong. Lakukan 4 rakaat, bahkan tidak tarawih pun tidak dosa kok. Ini tarawih adalah sunnah. Cuman orang yang mengambil tarawih 20 rakaat harus difahami karena dia mengambil sunnah Nabi qiyamul lail qoman qama ramadhana ibana waqti sabah. Berapa bilangannya Rasulullah? Tidak ada batasan bilangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab untuk diseragamkan sehingga mudah. Hitungannya adalah jelas. 20 rakaat dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dinukil dari ulama dari masa ke masa dan tidak ada perbedaan di antara para ulama masalah bilangan tarawih yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yaitu 20 rakaat, kecuali ada pendapat yang kedua adalah dinukil dari Imam Malik rahimahullah ta'ala yang ada di Madinah waktu itu, imami daril hijrati. Imam Malik hidup di Madinah. Beliau melakukan salat tarawih, ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat bilangan tarawih yang pertama adalah 20 rakaat. Ini sepakati 4 madhab termasuk Imam Malik sendiri. Dalam madhab Malik sendiri adalah 20 rakaat. Cuman ada dinukil riwayat dari Imam Malik tidak 20 rakaat. Ini pendapat yang kedua. Berapa? Pendapat yang dinukil dari Imam Malik dan ulama Malikiyah bahwasanya orang-orang yang ada di Mekah itu kalau tarawih itu kan setiap 4 rakaat melakukan tawaf. Setelah tarawih 4 rakaat melakukan tawaf. Setiap tarawih 4 rakaat melakukan tawaf, maka disebut tarawih itu. Tarawih itu adalah setelah ibadah dia nyantai dengan tawaf, dengan istirahat 4 rakaat istirahat, 2-2 istirahat, 2 rakaat istirahat, namanya tarawih. Dan istilah tarawih pun bid'ah, enggak ada pernah diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah tarawih enggak ada. Nabi tidak menyebut salat tarawih, enggak ada. Enggak ada istilah tarawih itu. Istilahnya qiyamul lail, qiyamu Ramadan, imana wahtisaba. Kemudian Sayyidina Imam Malik dinukil dari beliau riwayat dari Imam Malik melihat orang Mekah itu enak ya. 4 rakaat kalau salat itu model satu kan monoton itu kan capek ya kan? Salat. Akhirnya dihiasi dengan tawaf, dan tawaf adalah ibadah. Akhirnya yang ada di Madinah tetap tarawih kita adalah 20. Cuma agar kita ini tidak kalah dengan orang ahli Mekah, makanya tawafnya kita ganti dengan rakaat juga. Tarawih apa? Tawafnya diganti dengan rakaat. Maka dari itu dalam madhab Imam Malik dinukil riwayat Imam Malik bahwasanya tarawih menurut madhab Imam Malik adalah setiap 4 rakaat ditambah lagi 4 rakaat lagi sehingga terkumpulkan menurut riwayat dari Imam Malik salat tarawih menjadi 36. Lah ini kalau mengambil pendapat yang kedua silahkan, ini 36 rakaat baru nanti ditambah witir 3 menjadi 39. Hanya ini pendapat yang beredar di dalam para ulama. Adapun masalah salat 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat ini adalah urusanmu. Inilah kami hadirkan dalam buku ringkas ini dalam fikih puasa, fikih tarawih, mohon dibaca. dengan pelan-pelan dan mohon baca dengan keinsyafan. Agar yang 20 pun tidak mengatakan ini tarawihnya Rasulullah, bukan. Bukan bilang tarawihnya Rasulullah, iya, tapi jangan bilang ini bilangan tarawihnya Rasulullah. Karena 20 bukan bilangan tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi 20 adalah qiyamul lail, tapi bilangan tarawihnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan sengaja dipilih oleh para ulama agar mendapatkan double sunnah. Sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini adalah sekilas tentang tarawih ya. Maka dari itu kami himbau kepada siapapun yang mereka merasa atau dipilih oleh Allah untuk menjadi pembimbing-pembimbing di masjid-masjid. Maka hendaknya Anda bimbing umat ini agar semakin baik ibadahnya, semakin banyak ibadahnya. Kami serukan kepada semua yang ngurusi masjid, amanatmu di hadapan Allah untuk meningkatkan kualitas ibadah umat ini. Maka dari itu, karena ini bukan sesuatu yang wajib. Kalau wajib, hendaknya disesuaikan dengan keringanan. Misalnya kalau sholat fardu, hendaknya dipendekin, jangan panjang-panjang. Karena fardu itu kan wajib. Namanya wajib, kalau orang meninggalkan jadi dosa. Sehingga sholat fardu itu kalau imam mentang-mentang dia adalah seorang hafid, hafal Quran, lagi seneng surat Al-Baqarah, sholat rokaat pertama Baqarah, ini dolim. Nah, sambil ngulangi hafalan, nah, Nabi meringankan sholat berjamaah yang wajib. Sholat wajib tidak dipanjangkan oleh Nabi SAW. Tapi urusan kesunahan Nabi menghimbau untuk sebanyak-banyaknya. Kenapa kalau sunnah seperti itu dihimbau sebanyak-banyaknya? Sebab bagi yang tidak mampu pun boleh meninggalkan dengan bebas. Sehingga kami himbau kepada semua yang punya masjid dan ngurusi masjid, ambil pendapat yang umum dilakukan oleh para ulama, yaitu hendaknya masjid dilakukan tarawih dengan 20 rakaat, dengan witirnya terserah Anda ambil witir 3 rakaat menjadi 23, atau Anda mengambil witir 11 rakaat menjadi 31. Jadi yang jelas mohon dengan 20 rakaat. Karena Anda adalah jangan boleh menjadi imam kalau tidak mau menjadi 20 rakaat. Kalau ternyata dia tidak mampu jadi makmum saja, biar nanti 10 rakaat dia mutus, enggak ada masalah, tidak haram. Dapat 14 rakaat mutus, tidak haram, tapi sebagai uswah suri tola dan contoh mengikuti sunnah khulafaur rasyidin, hendaknya yang di masjid di pusatnya ini adalah yang menjadi sentralnya ini adalah harus 20. Kenapa? Kalau kita ambil yang pendek misalnya hanya 10 rakaat, kita ambil 10 rakaat, ada orang yang semangat ibadah gara-gara sudah assalamualaikum witiran sudah bubar. Akhirnya yang enggak melanjutkan lagi. Cuman kalau Anda bisa membawa orang menjadi 20 rakaat dari yang semula tidak tarawih, luar biasa. Urusan capek loh, memang ibadah capek ini. Tapi saya enggak mampu, ya jangan sholat, selesai. Ini permasalahannya adalah kesunahan dan dihimbau untuk melakukan banyak ibadah di Ramadan, melek mata kita, bangun Ramadan. Iya, tinggalkan kantuk, tinggalkan bantal itu semuanya. Ramadan ditingkatkan ibadah. Hendaknya seperti itu pun jangan sampai Anda juga dengan kesombongan mentang-mentang sudah 20 lalu mencaci maki yang tidak 20. Pekerjaan kita bukan mencaci maki. Kita menghimbau orang untuk lebih baik dalam beribadah. Dalam hadis sahih al-mu'minu laysa bit-ta'ani wal-la'ani wal-fahishin wal-badhi. Orang mukmin itu tidak biasa mencaci maki ngolok-ngolok. Lah ini ada orang na'udzubillah. Lihat. Hidup di akhir zaman merasa lebih hebat dari imam-imam terdahulu. Dan gayanya adalah mentasheh hadis, merusak hadis, lalu menyimpulkan bahwasanya 20 rakaat tidak pernah dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab dan 20 rakaat adalah bid'ah. Waduh, ini orang sakit. Semuanya orang pada waras dia mengatakan dirinya adalah orang pada waras dia mengatakan orang lain gila. Dia sendiri yang gila sebetulnya kalau orang semacam itu. Bagaimana mengatakan langsung bid'ah? Sehingga apa? Subhanallah ya. Yang menghantam, yang melawan dia adalah juga kawan-kawannya sendiri, lihat. Wah, habis-habisan. Jadi yang menghantam dia adalah kawannya sendiri. Cuma karena kayak tadi Sayyidina Isa bercerita, karena memang biasa keluar dari dirinya jelek, setelah diantam oleh kawannya satu perjuangan, akhirnya dalam sebuah kitabnya yang sangat besar, 70 halaman menghantam kawannya lagi itu. Ajib leh. Jadi enggak sabar kalau enggak anteman-anteman begitu. Memang nasibnya nasib buruk, suka mencaci maki. Lihat, inilah orang yang mengatakan tarawih 20 katanya bid'ah innalillah. Tidak. Tarawih 20 adalah sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kalau ada yang meragukan 16 rakaat sunnah Nabi. Cuma nanti disebut tarawih adalah kalau sudah terbukti dengan 4-4-4 baru masuk istilah tarawih. Karena tarawih itu adalah ibadah diselangi dengan istirahat namanya tarawih. Sehingga dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dalam kitab-kitab Syafi'iyah, kalau ada orang sholat kurang dari 20 tidak dianggap sebagai tarawih. Atau misalnya 4, masalah istilah. Secara istilah tidak masuk bab tarawih. Tapi masuk bab qiyamul lail. Selesai insyaAllah. Berubah semuanya. Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah untuk mengangkat umat, memperbanyak ibadah mereka. Tolong yang ngurus masjid, musola, hendaknya semuanya adalah dengan 20. Cuma nanti dikasih tahu ibu yang tidak kuat, yang tidak mampu, bolehlah nanti 6 rakaat diputus, enggak apa-apa. 10 rakaat diputus enggak apa-apa. Jangan disebut 8 karena 8 jadi fitnah di sini. 6 rakaat diputus enggak apa-apa. Atau 20 rakaat juga enggak apa-apa kalau capek, anaknya keburu ngantuk dan sebagainya. Cuman Ramadan, Bu, ya. Ramadan adalah Ramadan, setahun sekali datang. Jangan sampai kita malas-malasan. Ayo 20 rakaat. Baik, setelah itu malam lagi ditambah. Ditambah lagi, subhanallah, nyempurnakan kayak madhabnya Imam Malik. Kayaknya Imam Malik. Tambah berapa? 4 kali 3, 12 rakaat lagi. Waduh, hebat benar nih. Subhanallah. Jadi inilah masalah bilangan tarawih. Kemudian untuk menyempurnakan 20 agar kita mendapatkan 2 sunnah, kalau mungkin Anda di perjalanan, sudah kami kasih tahu kemarin, mungkin ada orang pulang dari kerja, kalau sampai di rumahnya itu pasti pas tarawihnya sudah tarawih yang terakhir. Assalamualaikum. Ini karena namanya kerja, atau mungkin kita lagi kunjungan ke saudara yang sakit dan sebagainya, sekaligus kita diajak buka di sana. Habis buka kita pulang, perjalanannya 1 jam, tarawihnya di mana? Hilang kan? Maka lakukanlah, Anda mampir ke masjid sholat isya, Anda melakukan sholat isya, setelah Anda melakukan sholat isya, kemudian Anda melakukan perjalanan pulang, lakukan sholat tarawih di atas kendaraanmu, 20 rakaat sampai rumah. Cuman ilmu ini adalah untuk memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan waktu. Cuman jangan salah paham. Salah pahamnya bagaimana? Ini yang paling bahaya salah paham di sini. Orangnya dari Pleret pergi ke At-Taqwa alun-alun. Rupanya hanya pengen sholat isya, bang, tarawihnya sambil jalan pulang aja yuk. Nah, ini penyakit ini. Jadi sudah sampai masjid tidak mau sholat di masjid. Hanya ternyata pengen sholat fardu tok. Kenapa? Dapat ilmu baru dari Buya Yahya yuk. Sholatnya di masjid, kita sholat di masjid agak jauh aja bang ya. Nanti habis sholat isya langsung kita pulang. Tarawihnya di atas mobil saja bang. Ini salah paham. Maksudnya melakukan sholat tarawih di atas kendaraanmu adalah dalam saat-saat tertentu. Di saat mungkin kalau kita sampai di rumah masih mau melakukan sholat, yang memanggil-manggil kita adalah bantal. Ini sudah umum, ya tak? Nanti apalagi habis belanja yang tidak dianjurkan itu. Sudah belanja Ramadan tidak dianjurkan, dan sangat tidak dianjurkan. Habis belanja pulang, bilang sama istrinya, tarawihnya nanti aja bang ya, iya istirahat dulu, nanti kalau sudah bangun saja, mau tarawih mah malam, itu sudah alamat kata setan, hilang nanti tarawihmu sudah. Sudah itu tarawihnya mepet-mepet, sudah enggak sempat, ya sudah. Seolah-olah gayanya, astagfirullahaladzim, kita tidak tarawih bang ya, iya habis kita belanja, tapi kan penting belanja, wah repot. Wah berhujah nanti ya. Lakukan tarawih, jangan sampai kehilangan tarawih, berapa tadi? 20 rakaat, dan jangan hanya 20 rakaat, tambah dari 20 rakaat dengan tambahan yang lainnya, sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kalau perlu 1000 rakaat ada masalah. Hanya perlu kami tekankan bahwasanya siapapun yang sudah melakukan witir di awal waktu, kemudian di tengah malam kok bangun kembali, tetap lakukan sholat sunnah. Jangan seperti sebagian orang yang salah faham, kalau sudah melakukan witir katanya tidak boleh melakukan sholat sunnah. Itu kesalahpahaman yang harus dipangkas. Anda sholat tarawih bersama umat, Anda sholat tarawih di masjid, kemudian witiran sekali, witir. Kemudian setelah itu Anda pulang, kok bangun malam melakukan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Hanya kadang pertanyaan, gimana lebih baik, gimana Nabi, ya, untuk melakukan witir di awal waktu atau malam. Memang Nabi mengajarkan, kemarin kita bahas tentang witir, ij'alu akhira sholatikum billayli witra. Nabi menghimbau, jadikan witir itu penutup sholatmu. Itu himbauan, bukan perintah wajib. Dari mana kalau tahu itu bukan wajib? Karena Nabi juga pernah melakukan witir di awal waktu. Sahabat Nabi melakukan witir di awal waktu. Jadi kalau bisa kau jadikan witir di akhir waktu. Setelah sholatmu nanti kamu tutup. Cuman jangan salah faham. Yang bikin salah faham itu bukan karena orang awam baca kitab langsung. Ada orang yang sok hebat tetapi menyampaikan dengan salah faham. Ini problem. Baca hadis seolah-olah sudah begini. Berarti sholat witir jadi sholat penutup ya. Nah, katanya akhirnya ngomong. Kalau sudah witiran haram melakukan, jadi haram ini dari mana kisahnya? Setelah witiran boleh melakukan sholat yang lainnya, masih boleh memperbanyak sholat. Kemudian ada orang yang terlanjur salah ini, kepleset misalnya. Keplesetnya tidak masuk bab haram, cuman bab kemuliaannya kurang. Misalnya apa? Dia ada rindu untuk melakukan sholat yang banyak, tak taunya masuk Ya, kepleset-kepleset yang alhamdulillah melakukan ibadah tapi kurang sempurna. Contohnya Pak, masuk masjid tatonya tarawihnya 8 rakaat. Mungkin kan? Mungkin. Setelah itu kita witiran di situ bagaimana? Lanjutkan nanti 12 rakaatnya sambung nanti setelah di rumah. Cuman sebaiknya Anda jangan di situ karena Anda mengangkat syiar lemah itu nanti. Kalau perlu Anda jadi imam atau yang lain jadi imam 20. Adapun yang 8 memutus di tengah jalan itu biasa. Enggak ada masalah. Tapi jangan yang jadi yang di depan adalah yang 8. Kalau sudah yang di depan 8 itu dijamin yang belakang malas. Baik ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi sebagai seorang imam ada namanya menyambung witir ya. Mana lebih bagus bagi seorang imam witir di masjid atau witir di rumah? Memang sunnahnya witir itu adalah penutup. Witir adalah penutup. Cuman bagi sebagian orang hendaknya melakukan witir di masjid saja deh. Ada kan kita melihat ada orang enggak mau witiran di masjid, kita jadikan witirnya nanti saja. Ketahuilah, boleh engkau menjadikan witir di tengah malam dengan syarat engkau aman dari riya. Kadang-kadang sengaja witirnya tidak lakukan, kenapa? Nanti saya mau tahajudan. Wah, tahajud. Witirannya di rumah ya, hebat tahajud. Hati-hati lah, ada setan masuk di sini. Jadi ustaz, jadi imam, mohon maaf. Bapak-bapak witiran sekarang enggak apa-apa, saya witirannya malam saja ya. Hebat nih ustaznya tahajudan nih. Sudah witiran di awal waktu saja, sudah biar aman sudah. Masalah tahajud urusanmu dengan Allah. Coba jujur ayo. Yang mutus witir di tengah jalan kira-kira ngomong apa dengan berdirinya dia itu? Berdirinya itu ngomong, aku mau tahajudan. Dan tidak semuanya memang, mungkin ada niat ya akan, tapi kita perlu. Kan apalagi seorang imam sudah lakukan witir di situ untuk membimbing umat. Jangan sampai umatnya tidak witiran. Kalau sudah mau nambah, tambahlah kan. Adapun nanti pembahasan masalah naqdul witri, itbabul witri dalam pembahasan fikih yang lainnya, cukup witir yang sudah ada selesai, sudah tidak dibahas panjang-panjang, biar gampang. Witirmu yang pertama tadi sudah cukup, enggak usah melakukan witir lagi, sebab la witroni fil lailatil wahidati, tidak ada dua witir di dalam satu malam. InsyaAllah ikrar. Mencoba untuk berubah di rumah kita dengan 20 rakaat. Kalaupun Anda tidak mampu menyempurnakan, dipotong-potong deh. 10 rakaat awal waktu, nanti sambung dulu nak yuk, yuk makan kolak sebagainya, nanti sholat lagi. Dan nyaman begitu. Dan tolong sholat jangan ngebut-ngebut, terawih ngebut-ngebut, hukumnya haram, kita bermakmum, terawih ngebut, yang amin. Tiba-tiba amin, amin Anda kena. Itulahan, maka haram. Kalau sampai ada, Anda mendengar, bahkan dikatakan Imam Nawawi termasuk dalam buku Tarawih kita sebutkan juga dari atibyanya Imam Nawawi. Ada sebagian orang tuh kebut-kebutan salat tarawih. Awas hati-hati. Kalau Anda mendengar orang membaca Al-Qur'an dengan cara yang salah ngebut sampai enggak ketahuan makhrajnya dan sebagainya, itulah dan hukumnya haram. Wajib bagi imam seorang pemimpin untuk mengambil imam itu untuk dicambuk. Imamnya dicambuk karena dia telah melakukan dosa. Dan kita pun haram bermakmum dengan imam yang semacam itu. Pengen dapat pahala tapi dapat haram, lihat gara-gara imamnya kebut-kebutan. Wah, ini masyhur. Tercepat. Masuk apa namanya itu? Ada piala apa penghargaan apa itu? Waduh, innalillah. Jangan-jangan ngaco lah kalau imam. Ada apa? Kalau urusan malah yang kalau urusan 10-12 rakaat itu adalah perbedaan bilangan saja dan itu sah-sah saja. Tapi kalau membacanya enggak benar itu mutlak haram tuh. Anehnya ini biasanya itu adalah yang paling suka begitu orang yang 20 rakaat itu. Awas hati-hati ini. Mempertahankan 20 rakaatnya biarpun bacaannya enggak karu-karuan. Ini kan kacau. Ini nasib buruk tuh. Nasib buruk, awas hati-hati. Tolong ini adalah pemahaman yang harus disampaikan. Membaca yang benar, paling tidak kalau secepat-cepatnya itu adalah hurufnya masih terbaca semuanya. Anggap saja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Satu nafasnya, ibaratnya itu. Masih kebaca, tapi apa itu ngomong apa itu? Amin, amin, amin, amin. Ini baru ruko sudah berdiri lagi. Wah, wow, tunggu tangan. Ini biasanya yang 20 rakaat itu ini. 20 rakaatmu benar, tapi tarawihmu juga harus dibeneri ini. Jangan kamu coreng amalan tarawih 20 rakaat itu. Innalillahi. Masya Allah, hati-hati ya, na'udzubillah. Imam Nawawi mengatakan haram dan wajib bagi imam untuk menangkap orang itu dan ditakzir biar enggak mengulangi lagi. Hukum untuk manusia. Awas tolong yang di kampung-kampung itu. Memang saya akui, saya senang waktu anak-anak dulu. Yang paling pertama bodohnya bunyi itu mana? Itu paling cepat, nomor satu. Aduh. Jadi bahkan itu enggak terawih itu anak-anak itu nunggu mau bedur kan. Kalau sudah, bismillahirrahmanirrahim, Nawawi itu sama Allah. Nomor satu. Ini kan terawihnya anak kecil. Oh, sudah tua-tua kok jadi anak kecil. Ini kelemahan kita itu. Alasannya ngikuti. Oh, di sini memang sudah biasa begitu dari masa ke masa. Yang salah jangan diikuti dong, perubahan dong. Biarpun katanya mbahmu wali atau bapakmu wali besar, ya salah dalam hal ini. Wali kan tidak maksum. Cuman kadang-kadang kesandarannya adalah, wah ini sudah pernah dilakukan mbah saya yang wali. Mbahmu wali benar, cuma dalam hal ini salah, tetap jadi wali, enggak akan mengurangi. Sekarang jangan ikuti kesalahannya, mbahmu bukan nabi, yang perilakunya jadi syariat tidak. Bertentangan dengan yang diajarkan nabi, baca Al-Qur'annya tidak benar, awas hati-hati. Cuma kadang-kadang gara-gara ini musola lama, dari masa ke masa ini kan mbah ini kuburannya kan dijarah, ini wali besar. Dan memang sholatnya cepat kayak begitu, yang salah jangan diikuti. Yang salah jangan diikuti. Baik ya, membacanya yang benar, makhrajnya harus keluar semuanya, hurufnya harus keluar, jangan kebut-kebutan, na'udzubillah. Ini mohon maaf, kita menghimbau tetap 20, tapi 20 yang benar, jangan dicoreng dengan 20 yang ngaco itu, kebut-kebutan, sudahlah, Masya Allah. Ya, sudahlah kalau begitu dibagi 2 aja, 10 awal waktu, nanti malam 10 lagi, gitu saja. Tapi kalau 20 saja, 20 yang pelan-pelan, yang enggak mampu sudah selesai. Tapi jangan sampai ngebut sampai kehilangan huruf-hurufnya. Dan itu Al-Quran hukumnya haram, mengundang murka Allah, yang bermakmum di belakang pun jadi maksiat, yang dengar pun kalau diam jadi maksiat. Makanya kami ngomong begini biar saya tidak dihukum oleh Allah. Kalau ternyata banyak yang 20 ngebut-ngebut, saya sudah ngomong, ya Allah saya sudah ngomong di media loh, ini ya Allah jangan dihukum saya, selesai. Saya sudah ngomong berkali-kali, setiap tahun saya ngomong begini, ya Allah jangan dihukum, nanti jangan dihukum, kamu diam saja. Iya, saya nukil dari Imam An-Nawawi rahimahullah, coba baca omongan Imam Nawawi rahimahullah dalam bab terawih yang kami hadirkan. Apa kata Imam Nawawi dalam cerita yang panjang? Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan sholat terawih, satu sholat sunnah yang sangat dikukuhkan, ya kami baca. Kemudian omongan Imam Nawawi, atau tidak usah karena kita sudah membaca kitab At-Tibyan. Imam Nawawi menyebutkan dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran halaman 89 yang sudah kita baca, bahwasanya bagi orang yang sudah biasa membaca Al-Qur'an haram membaca Al-Qur'an dengan lahan, yaitu terlalu panjang dalam pembacanya atau terlalu pendek sehingga ada sebagian huruf yang mestinya dibaca panjang malah dibaca pendek. Jadi yang semestinya dibaca panjang kok jadi baca pendek, enggak ketahuan matnya dan sebagainya. Ini lahan. Kata Imam Nawawi, ini bab terawih juga Imam Nawawi menyebutkan, bukan saya ya, jangan dinisbatkan ke saya. Sehingga saya tidak diadu dengan mbahnya dia yang katanya wali atau mbahnya dia yang katanya enggak. Jangan diadu, inti kalau memperang dengan Nawawi, Imam Nawawi sana. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sebab membenahi rumah sendiri itu lebih susah. Membenahi rumah sendiri lebih susah, fanatik buta. Diajar kita mengajari dari yang diambil, diajarkan para ulama. Sebagian huruf yang mesti dibaca panjang malah dibaca pendek, atau membuang harokat pada sebagian lafadznya yang membuat rusak maknanya. Bagi yang membaca Al-Quran dengan cara demikian adalah haram dan pelakunya dihukumi fasik. Kok bisa jadi wali? Fasik. Kata Imam Nawawi, bukan omong saya. Sedangkan bagi yang mendengarnya juga berdosa jika ia mampu mengingatkannya. Mengingatkan ya, ini perpustaka dirubah, bukan mengikatkan. Mengingatkan, ini salah ini. Mengingatkan atau menghentikannya, akan tapi lebih memilih diam dan mengikutinya. Diam mengikutinya, karena wali, biarpun wali kalau salah harus katakan salah. Nah, ini bahan maaf, ini adalah omongan Nawawi, Imam Nawawi, bukan omongan kami. Semoga ini menjadi bahan kita untuk menjadi lebih baik ya. Di rumah musholanya dirubah ya. Jangan 20 rakaat 15 menit misalnya. 1 menit 20 rakaat 15 menit ini. Atau gimana cara? Tidak usah pakai wali-walian. Ada wali itu 1 menit bisa 20 rakaat. Cuman bagi mereka 1 menit berkah, 1 menit kayak 5 jam. Ini mau keramat-keramatan begitu. Ada orang ibu namanya karomah. Disebutkan dalam madhab Imam Abu Hanifah satu kisah bahwasanya yang namanya karomah itu kadang waktu itu bagi seseorang menjadi berkah. Contohnya apa? Ada satu orang keluar dari majelis, keluar, dia menikah di sana sampai punya anak, balik lagi majelis belum bubar. Jadi waktu yang hanya satu menit di sini bagi orang itu menjadi barokah. Tapi waktu dia di sana juga benar, misalnya waktu barokah contoh. Dikisahkan para ulama terdahulu itu membaca Al-Quran itu sehari khatam 3 juz. Tapi bukan ngebut sampai enggak bisa ngikuti, wong kita mau ngikuti pusing, belum pindah lagi halaman sebelahnya. Ini kan khataman tahfidz yang rusak Al-Quran begitu itu. Enggak boleh begitu. Loh, mendiru lah ulama dulu bagaimana menghafal Quran sehari sampai 3 kali? Mereka membaca Al-Quran sehari 3 kali tanpa membaca dengan cepat karena waktu bagi mereka berkah. Mereka baca dengan tartil dan didengar enak, orang semuanya bisa ngikuti. Tapi waktunya berkah. Sehingga sehari bisa khatam 3 kali, bukan dipaksain begitu. Namanya waktu barakah itu karomah. Keramah itu, karomah itu waktu sedikit bagi dia jadi kayak banyak. Imam Nawawi karomahnya banyak, diantaranya begitu. Baca Al-Quran adalah bacanya biasa. Orang satu juz dia khatam. Ayo. Makanya Imam Nawawi juga luar biasa, umurnya itu dengan karangan kitabnya gak sebanding. Sampai dikatakan Imam Nawawi itu mulai dari lahir kalau seandainya begitu banyaknya karangannya. Wong komputer aja sekarang bingung ngetiknya itu. Karena terlalu banyak karangan Imam Nawawi. Profesor doktor hari ini pun enggak bisa baca bukunya semuanya. Terlalu besar karangan Imam Nawawi. Zaman itu belum ada komputer. Nulisnya itu adalah celup pulpen satu hanya 2 huruf, celup lagi 2 huruf. Karangan Imam Nawawi sebanyak itu dan umurnya pendek. Sampai orang bingung bagaimana. Imam Nawawi kalau seandainya digambarkan mulai dari lahir ngarang kitab, enggak usah belajar, itu ngarang kitab segini sehari. Sehari itu, jadi satu hari itu udah ada satu kurang, anggap separuh ini. Sehari ngarang kitab separuh, anggap saja. Kalau seandainya baru lahir ngarang kitab. Kenapa? Padahal tidak baru lahir. Mulai dari alim belum ngarang kitab. Sampai kapan membacanya, kapan belajarnya? Namanya itu waktu barokah. Kalau kita-kita begini, tidak usah sok keramat-keramatan, oh, jelas bacaannya, enggak ketahuan hurufnya, kok keramatnya. Kalau karomah itu Anda membaca tartil, enak, Masya Allah. Tak tahunya apa? Anda pagi membaca, jam 11 siang sudah khatam. Mungkin. Namanya karomah. Bacaan didengar orang tartil. Haram ya. Kami himbau kepada para hufat. Kalau Anda seorang hafidhul Quran, wajib Anda membaca kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran agar Quran tidak mengutuk dirimu. Wahai para penghafal Quran. Ad-dibyan fi adabi hamalatil Quran. Anda akan dicambuk oleh Imam Nawawi, cambuk untuk menjadikan Anda lebih mulia lagi. Mulai dari adab Al-Quran, adab membaca Al-Quran, bagaimana adab berakhlak. Sampai urusan baca Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah, ad-dibyan fi adabi hamalatil Quran, dan alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk menghadirkan syarah ad-dibyan di bulan Ramadan yang lalu. Jadi bagi siapapun yang ingin mendengar atau menyaksikan syarah hikak, syarah At-Tibyan, bisa episode awal dari akhir sudah sempurna itu khatam. Dari awal kitab sampai akhir kitab sudah kita jelaskan di dalam majlis Ramadan yang lalu dan Ramadan sebelumnya. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, insyaallah ya. Tapi ingat, setelah itu jangan suudon juga sama orang, lalu mencaci maki. Hafidh gombal, ustaz enggak benar. Enggak usah. Tugasmu bukan mencaci maki, tapi kita membuat perubahan. Kalau ternyata di samping musola kita masih ngebut, untuk memperpendek, para bapak ambil ayat-ayat pendek saja sudahlah. Langganan falak binas saja sudah. Udah sudah aman sudah. Yang penting enggak buru-buru. Yang penting enggak buru-buru. Falak binas saja sudah selesai. Baik, ini saja ya. Cukup insyaallah yang mau ditanyakan persilakan. Allah alam bisawab. Baik, syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan, dan kami juga memberikan kesempatan bagi Anda, bagi para pemirsa dan juga para pendengar untuk bertanya langsung kepada guru kita semua Buya Yahya. Dengan cara Anda bisa bergabung di jaringan interaktif kami di nomor 0231 830 8929. Kami ulang, 820231 830 8929, atau bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda di website kami di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kami memberikan kesempatan dulu kepada para jemaah untuk bertanya. Satu jemaah, satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu, dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Buya yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya hormati, yang mau saya tanyakan ini Buya, masalah menata sholat. Ya kebetulan saya sih sebagai seorang makmum belum pernah menjadi seorang imam. Ini kaitannya dengan sholat taraweh. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana sih menata sholat, misal ini saya bicara misal. Misal saya sebagai seorang imam itu bagaimana? Istilahnya semua orang juga tahu bahwa dalam sholat itu mana yang rukun, mana yang sunnah dan yang wajib itu insya Allah semuanya sudah tahu. Misalnya doa iftitah, kemudian membaca tasbih 3 kali pada saat ruku dan sujud, kemudian bacaan tasahud akhir sampai mana, semuanya orang juga sudah tahu insya Allah. Yang saya mau tanyakan, ketika saya menjadi seorang makmum kan, istilahnya bagaimana sih supaya tarawih itu tidak sekedar istilahnya seperti kebiasaan ataupun apa, supaya lebih bagus istilahnya. Kadang di pesantren ataupun masjid besar, tentunya lingkungannya dan jamaahnya itu tidak sesempurna, tidak lebih sempurna lah istilahnya lah, lebih sempurna daripada di kampung-kampung. Jadi misal saya sebagai seorang imam, apakah harus istilahnya penuhlah sholatnya seperti sholat wajib, antaranya istilahnya yang sunah-sunah cuma supaya tidak ketinggalan atau bagaimana? Itu yang saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kalau misalnya witirnya sudah mengikuti di masjid setelah sholat taraweh, apakah boleh nambah lagi kalau yang sudah dikerjakan di masjid 3 rakaat, apakah boleh tambah lagi 8 di rumah Buya? Terima kasih wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus, yang semuanya bagus. Yang pertama masalah kejadian yang ada di masjid-masjid. Sisi lain memang kita ingin menggerakkan orang untuk sholat tarawih yang banyak 20 rakaat. Cuman apakah kita waktu melakukan sholat tarawih itu harus kayak sholat fardu? Jawabannya adalah yang fardu ya. Adapun yang sunnah bebas, boleh ditinggalkan. Artinya fardu di dalam sholat. Jadi pertanyaannya beliau adalah bekas. Ada orang yang tidak mengerti mana rukun, mana yang sunnah. Kalau Anda tahu rukun sangat mudah. Anggap saja Anda punya waktu di masjid. Sudahlah, ini kita ajari ini bagi kelas. Kelas-kelas rendah, kelas pengen ngebut tarawihnya, sudah. Saya ajari solusinya ini. Cuman jangan mengambil ini. Di dalam sholat itu yang wajib cuma 5. Membaca takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, kemudian baca tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi dan ahli bait, kemudian sholat assalamualaikum. Artinya, Anda kalau memang pengen cepat, tapi ya jangan sholat kok cepat-cepatan. Kalau Nabi SAW dan ahli iman itu waktu di dalam sholat akan bergembira. Sampai Nabi kalau susah dalam keadaan bergundah, memanggil Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat. Aku pengen sholat ya Bilal, agar tenang hatiku. Jadi contoh, yang penting membaca surat al-fatihahnya benar. Kalau memang buru-buru, baca surat sunnah. Enggak usah baca surat. Cuman kami tidak mengajari demikian. Cuman kalau mendesak, wah Buya ini kalau harus dirubah sampai lebih dari 40-30 menit ini bakal bubar semuanya, sudah. Kamu tetap melakukan tarawih 20 rakaat dengan berapa? Dengan 20 menit. Cuman caranya adalah ambil rukunnya, Fatihahnya yang benar. Ya, Fatihahnya yang benar, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Anggap saja ayat yang pendek, paling pendek yang Anda hafal, kemudian rukuk yang penting tumakninah, enggak baca tasbih pun sah. Tasbihnya sekali juga sah, sekali subhanallahi azim, subhanarabbil. Cuman ini adalah bukan dihibu, cuman untuk menyelamatkan agar kita tidak masuk bab yang haram. Ini paling, ini anggap saja kelas TK kita, kelas paling lemah. Jamaahnya adalah sudah biasa dengan kebut-kebutan. Tinggal dirubah, baca Fatihahnya yang benar. Fatihah yang paling cepat saja, satu nafas, tapi jangan sampai ada kalimat yang hilang. Ya tadi, gimana ya contohnya? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sudah cepat. Yang penting Fatihahnya. Kalau mang malas, surat kan sunnah. Enggak usah baca surat, cuman ya aneh bagi jamaah. Allahu amin, Allahu akbar. Ya. Ya sah yang demikian, cuman yang Anda berdengarkan harus yang benar. Kalau sudah kebenaran enggak usah ditawar lagi, cuman barangkali untuk memberikan solusi karena orang belum terbiasa ya. Mungkin dilatih ya, Ibu, Bapak-bapak, hari pertama tarawih kita 20 menit ya, tapi janji besok 25 menit. Insyaallah akhir bulan kita jadikan tarawih kita 30 menit. Sepakat ya? Assalamualaikum. Insyaallah tahun depan tarawih kita 40 menit. Sudah pelan-pelan ya. Jadi pelan-pelan nanti keras enggak kerasa tiba-tiba beres urusannya. Tapi ingat jangan membaca Al-Qur'an dengan lahan hukumnya adalah haram. Selesai. Jadi tinggal Anda yang memahami rukun. Tidak semua orang paham rukun loh ya. Kalau beliau mengatakan semua orang tahu, oh enggak, semua, tidak semua orang tahu rukun. Orang awam tidak bisa membedakan antara rukun dengan sunnah. Alhamdulillah sholatnya adalah sah. Cuman Anda harus pahamkan, rukun itu mana sih? Rukun dalam sholat ada. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ada rukun qauli, lima. Yang wajib dibaca cuman lima ternyata. Takbiratul ihram Allahu Akbar, baca Fatihah yang kedua, kemudian baca tasyahud akhir. Yang ketiga, baca sholat Nabi. Yang keempat, kemudian mengucapkan Assalamualaikum sekali yang wajib. Selebihnya adalah sunnah. Ayo. Jadi tetap caranya harus rukun-rukunnya dipenuhi dengan benar dan bukan main-main. Adapun masalah memperpendek sholat adalah Anda tinggalkan sebagian sunnah-sunnah, tidak ada masalah. Tapi yang fardu jangan sampai ngebut baca Al-Quran dengan lahan malah menjadi sebab kita dosa dan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf ya, ini ada pertanyaan yang masuk. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa dan dari mana? Dari Ari dari Riau. Baik, silakan. Bapak Ari dari Riau. Ini dipersilakan untuk langsung kepada Buya. Baca di siar radioku, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya tentang Bilal sholat tarawih, ya. Jadi kan kalau Bilal sholat tarawih, jadi kalau biasanya kalau sudah Bilal sholat tarawih, jadi kalau biasanya kalau sudah bulan Ramadan itu saya disuruh oleh pengurus menjadi Bilal untuk sholat tarawih, Bu ya. Jadi satu malam itu saya dibayar 50.000. Jadi apakah hukumnya? Apa? Jadi saya dibayar 50.000 satu malam. Untuk jadi Bilal? Iya Bu ya. Baik. Jadi apakah hukumnya saya menerima uang itu Bu ya? Cukup itu saja, mohon jawabannya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan oleh para ulama, semua amalan wajib itu pahalanya lebih bagus daripada amalan sun, kecuali beberapa hal. Di antaranya adalah menjawab salam adalah sun, memulai salam adalah wah, pahalanya lebih banyak yang sunnah yang mengucapkan salam. Di antaranya lagi adalah pahala sunnah lebih banyak daripada pahala wajib adalah tukang azan dan Bilal. Jika Anda gratis berarti Anda melakukan itu semua hukumnya sunnah, maka pahala Anda lebih gede. Tapi kalau Anda sudah digaji untuk menunggu waktu azan yang tepat, hukumnya wajib. Maka wajib, tukang adhan yang dibayar menjadi wajib, akan tapi pahalanya lebih sedikit dibanding yang sunnah. Jadi ada beberapa kesunahan lebih bagus pahalanya daripada yang wajib, diantaranya adalah itu. Anda menjadi Bilal biasanya satu paket tukang adhannya, anggap saja bukan tukang adhan. Bagaimana? Anda halal mendapatkan rezeki itu semua, karena ingin Bilalnya yang enak, agar orang tidak ngantuk. Dan Bilal sendiri tidak pernah diajarkan Nabi SAW, akan tapi itulah yang dilakukan para ulama untuk mengingatkan hitungan. Nah, ada orang mengatakan Bilal kok baca solawat, kok bid'ah dan sebagainya. Masa ya, biasa saja juga boleh seandainya, cuman enggak enak. Ini rakaat yang keempat, Pak. Ya ini kok enggak benar ini malahan. baca solawat kok jadi bid'ah ini aneh-aneh ini. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Loh kok Abu Bakar Siddiq ya? Abu Bakar khalifah kan 4 kali kan enak jadi 4 kan begitu. Jadi 4 dulu baru setelah itu 4. Enak kalau Abu Bakar. Ya bolehlah diganti yang di Indonesia menjadi Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijogo. Ini maksudnya apa? Itu hitungan. Kemudian kenapa kita menyebut para khulafaur rasyidin? Ya kita agar ta'alluq dengan mereka. Yang pertama Sayyidina Muhammad sallu ala Sayyidina Muhammad 4 rakaat. Setelah itu khalifatul ala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi enak kalau Abu Bakar berarti sudah yang 4 kali 2. Sayyidina Uthman berarti sudah yang kedua berarti tambah Nabi 3, 4 kali 3 ini. Ngitungnya maka gampang. Enggak hitungannya 4. 4 rakaat. Aneh-aneh orang itu. Kalau 4 rakaat enggak bid'ah itu. Aneh-aneh. Jadi ini gini saya sambungkan hal yang demikian. Katanya ini ada heboh kemarin ada selebaran sebutan-sebutan itu juga bid'ah. Aduh innalillah. Kok banyak banget bid'ah. Jadi itu hanya memudahkan untuk hitungan. Adapun Anda karena Anda sudah digaji Anda wajib ya. Anda wajib datang, Anda wajib tanpa udzur. Kalau Anda tiba-tiba malas-malasan haram karena Anda sudah digaji untuk itu dan gaji Anda adalah halal karena Anda keluar tenaga untuk mengeluarkan suara dan juga Anda memperhatikan waktu. Dan Anda juga mikir sambil ngitung. Alhamdulillah kalau ada bilalnya enak enggak usah ngitung. Coba Anda enggak ada bilalnya. Enggak ada muroki yang enggak ada bilalnya ngitung berapa ini. Karena Abu Bakar ini. Kalau akhirnya apa? Ali bin Abi Thalib. Sudah mulai berbinar-binar wajahnya ini. Ini sudah hampir selesai ini. Nanti bisa langsung bikin mie. Kolaknya sudah nunggu. Ya kelas-kelas kita semacam itu sudah apa-apa. Jadi Anda wajib nerima, Anda wajib dalam melaksanakannya. Kalau Anda meninggalkannya haram, duit itu tidak sah, tidak halal bagi Anda. Karena Anda akadnya perjanjian untuk menjadi bilal. Dan boleh yang demikian itu seperti halnya adzan digaji juga boleh. Wallahu a'lam bisawab. Solat witir tadi masalah ikmal. Jadi ada istilah naqdul witri dan itmamul witri. Dalam istilah para ulama, kalau naqdul witri para ulama mengatakan jangan biarpun Imam Ghazali berkata naqdul witri misalnya begini. Karena tadi sudah 3 witir, 3 rakaat kan? Awal waktu 3 rakaat. Tiba-tiba malam hari saya pengin menambah, lalu ditambah 1. Berarti 3 tambah 1 berapa? 4. Ini naqdul witri. Maka ini banyak ulama mengingkari, tidak demikian. Akan tapi sebagian ulama mengatakan kalau engkau menganggap cukup dengan 3, tidak ada masalah. Tapi saya pengen tambah lagi, tidak ada witir 2 kali. Maka kalau itu itmamul witri, tambah 3-nya duluan, baru setelah itu kamu tambah dengan selengkapnya. 2, 2, 2, 2, 2, disambung dengan yang pertama tadi. Namanya itmamul witri. Misalnya ibu biasa dengan 11, pengen menyempurnakan witir 11 rakaat seperti Rasulullah. Di masjid kan hanya ada 3. Baru nanti malam Anda melakukan sholat banyak-banyak, Anda sempurnakan witir Anda yang 3 menjadi 11. Itu adalah namanya itmamul witri dan ini diperkenankan oleh para ulama. Dan kenapa? Masalah meletakkan yang ganjil di pertama, yang kedua ini yang khilaf. Ya? Jadi boleh saja yang demikian itu namanya itmamul witri, menyempurnakan witir, tapi bukan naqdul witri, bukan membatalkan witir. Kalau batalkan witir, ada sebagian ulama mengatakan boleh, tapi kebanyakan mengatakan jangan kalau naqdul witir. Dalam mazhab Imam Syafi'i pun banyak diingkari tentang naqdul witri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mau tanya. Kami akan membacakan satu pertanyaan dari Facebook. Ada saudara Awi Prasetyo dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Buya, mau nanya, benarkah imsak di bulan Ramadan itu batil atau berlebihan dalam syariat? Saya lihat di postingan Facebook. Itu saja, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini banyak batil. Imsak itu artinya apa? Waktumu untuk menjaga imsak ini adalah belum waktu subuh. Dalam waktu imsak Anda masih boleh makan. Cuman waktu dengar imsak dalam bahasa lain apa? Siap-siap. Coba, kalau tidak ada imsak, Anda bakal kerepotan. Alhamdulillah, imsak. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi, tapi istilahnya dengan diperkirakan baca Al-Quran 50 ayat. Jadi waktu zaman Nabi itu, kalau bulan Ramadan atau waktu malam itu adalah Sayyidina Abdullah ibn Maktum dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Ada adhan. Jadi kalau waktu itu Sayyidina Bilal bin Rabah tukeran, pulang. Sehingga bagi yang semalam ibadah di masjid, melakukan pulang untuk sahur di rumah. Yang di rumah pergi ke masjid. Kemudian setelah melakukan sahur pergi ke masjid membaca ayat kurang lebihnya 50 itu biasanya langsung waktu subuh. Ini yang diambil para ulama istilahnya apa? Waktu inilah namanya waktu kita siap-siap. Jadi imsak itu adalah untuk mengasih untuk kita berhati-hati ya, agar kita tahu bahwasanya waktu sudah dekat dengan waktu subuh. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit batil, ini pusing, ini dunia kok. Imsak itu sangat membantu kita untuk bersiap-siap, sehingga mungkin kita sudah bisa sikat gigi, bersih-bersih dan sebagainya. Makanan sudah dihentikan, paling enggak nanti tinggal minum saja supaya tidak makan sesuatu yang berbahaya. Nasib buruk ini, enggak ngerti, enggak insyaf, enggak boleh. Makanya dia hobi makan kerupuk rambak. Nasib buruk baru kerupuk rambak di tengah tenggorokan adzan subuh. Awas, hati-hati. Enggak tahu nih rambak. Mau minum enggak boleh. Keselak rasain tuh. Sudah dikasih tahu imsak enggak mau denger. Imsak itu makanya kerupuk rambakmu dorong dengan air seger biar beres, enggak nyangkut di tenggorokan. Jadi imsak itu maknanya agar kita bersiap-siap. Bukan imsak tidak boleh makan. Imsak memang dalam bahasa Arab isinya menahan diri. Maksudnya menahan diri yang sunnah. Sebab memang disunnahkan kita itu sahur, sahur itu mengakhirkan sahur. Sampai kapan? Sampai kita tidak ragu-ragu. Berarti tidak ragu-ragu itu kapan? Maju sedikit. Kalau pas adzan tidak boleh makan. Ini ada fatwa ngaco lagi. Jika kamu mendengar suara adzan maka lanjutkan makanmu. Wah, kacau ini. Ini adzan yang pertama bukan adzan yang kedua, salah paham. Ini ada ustaz akhir zaman nih yang suka membid'ahin orang itu. Wah, enak bener tuh ya, adzan lanjutin. Atau yang adzan orang ngantuk jam 5 baru adzan. Ya, awas ya. Adzan yang pertama boleh lanjutin sebab adzan yang pertama masih waktu sahur. Tapi adzan yang kedua haram makan karena itu sudah masuk waktu puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tambahan? Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, ini ada banyak titipan pertanyaan dengan kasus yang sama. Kalau dulu kan rata-rata masjid itu artinya sholat tarawihnya 20 rakaat Buya ya. Tapi semakin kesini ini kan semakin ada pergeseran-pergeseran sehingga masjid yang awalnya 20 berubah menjadi 8 sehingga akhirnya ya imamnya kadang dipimpin oleh yang traweh 8 rakaat itu ya, sehingga akhirnya untuk yang kepengen tetap dengan dengan 20 rakaat di saat nanti imam yang memilih traweh 20 itu melakukan witir, bolehkah membuat jamaah baru di masjid tersebut Bu ya? Atau seperti apa caranya Bu ya untuk menanggulangi supaya tradisi yang 20 ini tidak sampai hilang? Karena memang kadang mereka mengatakan kami yang 20 itu sering dikecam di masjid, dikatakan mengganggu dan sebagainya gitu Bu ya. Karena akhirnya tadarus jadi mundur. Akhirnya gimana caranya supaya mereka yang tetap ingin 20 ini bisa tetap mendapat fadilah sholat raweh di masjid, itu seperti apa Bu ya? Terima kasih. Baik, yang pertama adalah perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia ini adalah karena lemahnya yang jaga masjid. Harus disadari itu, hai hamba Allah. Karena pada dasarnya masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang biasa dengan 20 rakaat dengan madzhab Imam Syafi'inya. Lalu bisa berubah itu kenapa? Mulai kapan berubah itu? Ya mulai kamu jaga di saat kamu teledor, sok menjadi seorang yang moderat, pendengar, terbuka. Ya sebetulnya dia, ini adalah orang yang sok jadi pahlawan, ini menjadi musibah. Enggak apa-apa dan sebagainya, berubahlah masjid semuanya. Akhirnya dikit-dikit haram, dikit bid'ah, sesat, menjerum. Ini biasanya dipimpin oleh orang yang sok moderat. Sok luwes. Yang paling luwes adalah ajarannya selama ini, lihat. Luwes, paling luwesnya adalah ajaran kita, lihat. Ahli sunnati wal jamaati dengan 4 madhabnya. Keluwes saja terbaca dulu, lihat. Kalau sudah zaman dulu, lihat. Waktu di Mekah itu Anda bisa melihat ulama madhab Maliki. Ngajar di sana dengan mimbar besarnya. Ulama madhab Syafi'i ada di sana. Ulama madhab Hanafi ada di sana. Orang dari penjuru dunia pun tidak pusing. Saya madhab Syafi'i itu, Syekh Syafi'i ada di sana. Aku madhab Hanafi itu, Syekh Syafi'i ada di sana. Jadi waktu ke Mekah bisa mengambil ilmu. Nah, apakah ini bukan sebuah keterbukaan? Satu sifat yang ajar. Ayo sekarang bagaimana Anda temukan? Ulama mana ada itu semuanya coba? Yang paling terbuka adalah kita. Enggak usah dirusak dengan gayamu yang sok terbuka itu malah merusak umat. Ini harus dijelaskan yang demikian ini. Karena keterbukaanmu adalah yaitu yang kami ajarkan. 6 rakaat pun juga enggak ada masalah kok. Jadi kalau ada perubahan di masjid-masjid itu, mohon maaf yang salah yang jaga, mohon maaf. Yang salah yang jaga, mohon maaf, ini tidak usah. Nah, maka ya Anda harus mungkin, dan kadang-kadang kita memang hebatnya kita ini suka berbangga dengan kelompok kita sudah besar, mayoritas dan sebagainya. Sehingga apa? masjid paling sepi. Sholat, aduh paling malas jamaah. Adzan suka-suka. Asar itu adalah jam 5 sore baru adzan. Itu pun adzannya lemas. Allahu Akbar. Subuh ditunggu-tunggu adzan-adzan. Muadzinnya terlambat tidur. Setengah 6 baru adzan misalnya. Nasib begini. Ini kita ini harus sadar kritik ke dalam itu paling repot. Dan saya kritik ke dalam itu ternyata juga banyak yang repot dengan saya. Buya kok sukanya cimaki? Loh, bukannya cimaki. Loh. Kalau saudara saya angkat ayo balik lagi. Jangan sampai senjata makan tuan. Kita di rumah tidak benah diri kok. Ada sekelompok orang yang bertemu dengan kami tidak terima dengan begini. Loh, ini salah kok minta bela. Kalau kita pengen maju lagi ya harus dibenahi di dalam rumah kita ini. Jadi kejadian-kejadian masjid-masjid kebobolan itu karena lemahnya Anda yang jaga. Amanah di hadapan Allah, Anda yang jaga. Kemudian sampai ada kalimat, loh nanti sholatnya darusnya mundur dan sebagainya. Kalau kamu darus bisa di mana-mana. Kalau sholat masjid, dibangun untuk sholat. Bahkan yang lain pun tidak boleh ganggu orang sholat. Termasuk ente baca Al-Quran, tidak boleh ganggu sholat. Ayo, paham tidak mana ini? Ayo, kebalik ini. Kadang-kadang alasannya ditukar. Kita darusnya nanti terlambat gara-gara sholat tarawihnya lama dan sebagainya. Ente harus paham. Ente baca Al-Quran, tidak boleh ganggu orang sholat kok. Karena masjid dibangun untuk sholat itu semuanya. Kemudian Al-Quran adalah dengan adab yang baik. Nah ini maksudnya seperti itu. Jadi tetap wahai para penjaga. Jangan so ada sebagian orang saya kumpul kelompok sana kelompok sini bagus. Ini kumpul dan kita pun kumpul dengan kelompok sana kelompok sini. Kata tapi menjadikan lemahnya orang dalam mempertahankan sebuah kebiasaan ini adalah problem. Ini biasanya orang yang itu. Mohon maaf ini kami sampaikan di sini orang yang sok. Oh, saya berlah berkawan dengan orang di sana. Mungkin ada satu akidah sesat dan menyesatkan. Dia cerita bangga dengan kami. Wah, saya hadir majelis sana. Ceritanya, Buya, suatu ketika saya menghadiri majelisnya orang dan saya tahu dia orang itu begini, saya ingin tahu majelisnya suka mencaci maki, ngolok-ngolok sebagainya. Tanya, bagaimana sikap kita? Jawab kami sederhana. Ente ngapain datang ke sana? Ente ngapain datang ke sana? Sudah tahu akidahnya sesat kok kamu datang ke sana. Ente mau ngangkat syiar mereka. Membesarkan syiar mereka. Haram itu membesarkan syiar mereka. Ayo. Pertama 6 orang gara-gara ente jadi 7. Untung ente dok. Kalau ente 100 menjadi 107. 7-nya mereka, entenya yang 100. Kita tuh sok-sok. Wah, saya pengen cari wawasan dan sebagainya. Wawasan apa? Mengurusi agama yang selama ini diyakini saja belum faham-faham, sok punya wawasan sana-sini, tambah hilang, bulat nanti. Kita perlu tegas dalam urusan begini, karena kita membentengi, ya begini, membentengi itu adalah rumah yang ada, yang kita miliki, kita jaga. Membentengi, membentengi akidah al-sunnati wal-jamaatil asyariyati, ya ini membentengi. Jangan sampai yang di rumah kita itu ternyata rongsok. Bukan karena asli barang yang rongsok, karena tidak kita rawat. Terawih pun menjadi bahan hantaman dari sana sini gara-gara tarawihnya ngebut enggak karu-karuan. Itu biasanya yang salah satu masjid yang diantem semua yang 20 rakaat itu. Dengan bahasanya provokasi, apa artinya salat tarawih 20 rakaat tapi ngebut baca Al-Qur'an haram loh. Padahal cuma satu yang salah, tapi yang lain jadi disalahkan gara-gara begini ini. Makanya kita harus benah diri ke dalam. Jadi kalau ada orang yang semacam itu, ada masjid yang salah adalah yang jaga, bertobatlah kepada Allah. Kemudian kalau sudah terjadi, atau mungkin Anda sebagai seorang pengurus baru ingin membuat perubahan, memang harus hati-hati pelan-pelan. Yang sudah 8, biarkan barangkali. Karena memang seperti itu kebiasaannya, terus kebiasaannya sekarang perlahan. Yuk buat perlahan. Minta izin, karena kita adalah biasa. Kalau mungkin ada yang mulai marah, ini sudah enggak benar, harus pahamkan. Ngapain sudah 8 kok nambah-nambah? Mohon maaf, ini kan perbedaan ulama. Ini kan ngerti perbedaan ulama. Biarkan yang pengen 20, Anda buat imam baru di belakangnya. Kalau masalah dia majakan witir, mungkin Anda tunggu dulu biar tidak benturan dua suara imam yang ada bersuara. Selesaikan dulu witirnya. Atau Anda ikut witir dengan mereka, setelah itu apa? Mereka bubar, biar terjadi dalam jawabannya berubar. Satu lagi maju imam untuk menyempurnakan sholat 20. Biarpun di masjid yang biasa 8 rakaat. Maka kami himbau, tidak diperkenankan Anda melakukan sholat yang kurang dari 20, kecuali Anda ingin melakukan sholat 20 di situ. Biarpun Anda setelah itu minta izin untuk membuat kelompok baru di belakang tanpa mengganggu program tersebut. Karena ingin mengembalikan ibadah kebiasaan untuk meningkatkan kualitas ibadah umat ini. Dan ingat, jangan mencaci dengan orang yang terawihnya semacam itu. Ini kita ini sok juga, kadang suka mencaci maki. Biarpun dia enggak terawih pun tidak ada masalah. Ada orang lagi terawih di belakang duduk, tak zikir, la ilallah. Biarin dia, alhamdulillah masih zikir, bukan mencuri. Kadang-kadang kita ini sok menjadi orang yang paling hebat, cuman mempertahankan prinsip untuk mengembalikan orang kepada kebaikan itu harus ada upaya. Sebetulnya lihat, wah Buya keras. Mana keras? Saya tidak maksa kok. Tidak ada keras. Sampai ada suatu tahu, Buya kok keras banget urusan terawih saja. Loh, saya tidak keras, alhamdulillah tidak pernah mengatakan bid'ah. Yang keras itu loh yang mengatakan 20 bid'ah, kok tidak kau pikirin tuh. Saya tidak pernah mengatakan 8 bid'ah, kok tidak. Saya tidak mengatakan 8 bid'ah. Cuman bagi yang sudah 8 juga ditingkatkan 20. Tapi 20-nya tidak bid'ah, 8-nya tidak bid'ah. Tidak, kita tidak mengatakan bid'ah kok. Mana saya mengatakan bid'ah dari awal tadi? Tidak ada. Coba difahami dari awal. Saya juga tidak menyalahkan yang 8. Tapi menyalahkan orang yang biasa 20 kok turun. Salahnya bukan salah mutlak haram di hadapan Allah, bukan. Akan tapi, lah kamu ini kok nurunkan kualitas ibadah umat begitu. Ini maknanya. Jadi tetap kita harus pertahankan ini semua insya Allah. Jadi lakukan sholat terawih disambung dari 8 rakaat menjadi berapa? 20 dengan cara ya di belakang setelah selesai. Atau kalau sudah bubar Anda maju ke depan. Terayang tadarus, tadarus, silahkan tadarus. Baik ini, ingat masalah ini adalah masalah penting. Kelihatannya sepele akan tapi itu menjadi ciri khas ibadah. Jumhur ulama 4 madhab kurang apa? 4 madhab. Ini punya madhab apa? Yuk. Ada nukil 8 dari nukil Imam Malik dan sebagainya. Kita lihat bukan pendapat yang dikukuhkan kok. Yang dikukuhkan adalah semuanya 20 rakaat. Kalau ada pendapat kecil dalam madhab Syafi'i 8 madhab ini, ketahuilah itu bukan pendapat yang dikukuhkan. Ini anehnya orang biasa dengan muktamad giliran yang begitu. Ngambil yang selagi ini sunnah. Kalau sunnah perbanyak. Kalau fardu bolehlah kita mengambil kemudahan-kemudahan fardu agar orang tidak beban. Fardu. Ringankan urusan fardu karena fardu adalah wajib. Tapi kalau sunnah sebutkan. Makanya para ulama kita biasa dengan fadhail ahmal, keutamaan ini. Karena ini sunnah, yang enggak mau juga enggak apa-apa. Selesai. Allah alam bisawab. Baik ini saja. Adapun majelis Sabtu pagi, Ahad pagi tetap berjalan seperti biasa. Cuman waktunya diundur sedikit dari 6:30 menjadi 7:00. Karena kita jam habis sholat subuh jam 5 sampai jam 6 ada acara pengajian langsung, siaran langsung juga. Jam 6 sampai jam 5 sampai jam 6. Ada di masjid, di sini mungkin jam 5 sampai jam 6. Kemudian setelah itu, kita istirahat sebentar 1 jam, baru mulai lagi majlis di sini. Dimulai jam 7 sampai jam 8:30. Seperti biasa, majlis Sabtu pagi dan Ahad pagi. Semoga Allah mudahkan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Baik. Ada pengumuman-pengumuman yang ini ada jadwal puasa. Di sini ada imsaknya, ya. Bukan bid'ah, ini ada imsaknya. Biar ibu hati-hati, jangan keselok sama rubuk rambak lagi. Ini ada, ini bisa diambil nanti di depan. Sekaligus ini juga bagi siapapun yang ingin merubah HP-nya agar ada tausiah-tausiah kami. RPT nanti ada di sini dari Telkomsel dan Indosat. Di sini bisa diambil untuk gimana caranya. Ini mohon diberkatkan layarnya, kameranya bisa difahami. Yang melihatkan di mana-mana bisa baca. Ini apa? Jadi biar berubahlah. Jadi kalau ada nada dering kita adalah tausiah. Dan sekaligus ini juga untuk menyebarkan dakwah dan sampaikan kepada yang lainnya. Ini saja. Untuk majelis at-taqwa untuk sementara diganti dengan malam Lailatul Qadar, malam Ramadan nanti 10 akhir Ramadan. Malam Selasa di at-taqwa besok ini, kalau besoknya adalah puasa, maka malam Selasa tidak ada karena pasti digunakan untuk tarawih. Tapi kalau Selasa belum puasa, maka malam Selasa tetap ada majelis di at-taqwa alun-alun kota Cirebon. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Apa pengumuman lagi? Baik, pengumuman. Majelis ikam ya, program majelis Ramadan halaqah pagi jam 5 pagi. Kemudian duha jam 10 akidah, belajar akidah. Kemudian sore jam 4 sore masalah akhlak tadi. Kemudian iktikaf Ramadan mulai tanggal 20 sampai akhir sampai hari raya. Santri program santri kilat di bulan Ramadan, kelas dewasa tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Kelas SD 14 sampai 18 Juni, kelas SMP 8 sampai 12 Juni, sengaja kita bedakan untuk mengenalkan pesantren dan sengaja kita tidak lama-lama. Beberapa hari saja yang penting kenal suasana pesantren, membawa akhlak yang mulia, akan menyenangkan ibundanya dan ayahandanya di rumah dan menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendaftaran santri baru kelas tafaqquh, gelombang 2 dibuka lagi awal Ramadan. Gelombang 2, gelombang pertama sudah selesai. Kita buka gelombang kedua. Di awal Ramadan dibuka. Kemudian kami himbau kepada semuanya untuk bisa bergabung dakwah dengan aktif agar kita semakin dekat dalam perjuangan kita ini. Mulai dari mendoakan yang paling penting. Jangan lupa setiap malam Anda mendoakan perjuangan ini agar semuanya berjuang selamat dan ikhlas, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang berjuang dengan hartanya atau berjuang dengan pikirannya atau berjuang dengan tenaganya atau dengan panjatan doa. Jadi kemudian kami juga minta doa pembangunan harus segera karena penerimaan santri saat ini membeludak benar seperti biasanya dan semakin banyak. Kita pengin bisa nerima lebih banyak lagi akan tapi pembangunan belum beres. Dan memang namanya pondok tidak akan beres-beres. Ini insya Allah kita akan segera ngedak di atas, ini kurang lebih untuk ngedak saja ini butuh duit kurang lebih ya 400-500 ngedak satu-satu. Kemudian dapur juga akan dinaikkan lagi ke atas, tidak tahu berapa ratus. Jadi kalau Anda ingin membantu silahkan. Kemudian ada lagi yang sangat mendesak, kami membeli tanah di sebelah ini, mohon diinformasikan kepada yang lainnya dan paling ngadulah kepada Allah. Ini kita butuh duit kurang lebihnya 2,5 miliar lebih, 2,5,5. 2,5 miliar setengah untuk pembayaran tanah ini dan waktunya pendek dan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan ini. Dan ingat sebaik-baik kebaikan yang dipercepat, jangan menunda, jangan nunggu bulan Ramadan. Hari ini yang kita berikan lebih bagus daripada nanti, sebab semakin cepat semakin bagus. Seberapapun yang kita berikan kalau karena Allah, lihat itu akan mengundang kebaikan yang lainnya. Jadi insya Allah ini kami siapkan untuk siapapun yang mau berjuang dan kami mohon kepada para bapak ibu dengan khusus. Saat ini kita akan baca khusus Fatihah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang di tempat ini, membelikan tanah ini, yang ikhlas, yang akan kau lipatkan gandakan rezekinya dengan rezeki halal berupa berkah ya Allah. Ahli surga dan tanah menjadi tanah berkah, tempat belajarnya para ulama-ulama. Al-Fatihah. Amin, insyaallah. Jadi mohon nanti bagi siapapun yang ingin berpartisipasi langsung bisa ngadep di sini, ada anak yang duduk biarpun angkanya uangnya belum, misalnya saya siap tok langsung ngaju, jangan ditunda. Sampai di rumah setan yang membisikkan, ikrar di sini ya, saya siap membantu 1.000 rupiah. Saya membantu 1 juta rupiah. Saya membantu 100 juta. Saya membantu 1 miliar atau ada yang mungkin saya mencukupi. Apakah mustahil? Bagi Allah ringan kecil. Allah bisa mengangkat hamba-hamba untuk menyelesaikan ini semuanya, hamba pilihannya. 2,5 miliar ya. Jadi doanya pertama Bu, doa tiga. Semua ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan. Yang pertama. Doa yang kedua, ya Allah, kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan yang ketiga, jangan lupa ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Indah nanti, kami bersama mereka. Jangan ketinggalan nanti. Kemudian sampaikan kepada siapapun dengan cara yang baik dan mulia, bukan rendah. Ketahuilah, jika Anda tidak punya duit, lalu Anda mengajak orang, lah kok orang itu membayar semuanya, pahalanya pun ditumpangkan kepada Anda utuh seutuhnya. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Tidak langsung, perlu 3 orang, 3 perantara. Anda menyampaikan seseorang, seseorang menyampaikan seseorang, seseorang menyampaikan seseorang. Orang yang kelima membayar total semuanya. Ketahuilah semua orang yang memberitahu ini dapat pahala utuh semuanya. Makanya jangan ragu untuk memberikan informasi yang demikian ini, maka jangan menyerah dengan kelemahanmu. Maka kelemahanmu adalah tambal dengan berdoa kepada Allah, kemudian sampaikan kepada siapapun yang mungkin bakal bisa membantu perjuangan di sini. Adapun yang kita rencanakan masih banyak, termasuk pembangunan-pembangunan akan banyak, akan tapi yang kami informasikan ini dulu. Baik, ini saja. Baik, Ramadan menjelang. Jadi sedekahlah sebelum Ramadan dengan niat. Semoga Allah memanjangkan umur kita sampai Ramadan dan menjadikan Ramadan adalah bulan mulia, bulan ibadah, bulan surga untuk kita. Nah, itu niat yang baik. Sedekahnya sekarang, jangan nunggu Ramadan. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami ya Allah. Muliakan kami dengan ketaatan kepadamu. Muliakan kami ya Allah dengan kau jauhkan kami dari kemaksiatan. Ya Allah, jangan kau hinakan kami, anak-anak kami, keluarga kami dengan dosa-dosa ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan dan jauhkan kami dari dosa. Ya Allah, Ramadan sudah dekat, kami mohon panjangkan umur kami ya Allah. Sampaikan kami kepada bulanmu, bulan suci, bulan Ramadan ya Allah, bulan mulia ya Allah. Dan jadikan kami di bulan Ramadan sebagai orang-orang yang kau pilih dengan pahala yang berlipat ganda darimu. Dan orang-orang yang kau pilih mendapatkan pengampunan darimu ya Allah. Dosa masa lalu kami ampuni sebelum kami masuk di bulan Ramadan. Ramadan ya Allah, agar kami dah masuk Ramadan hati kami terbebaskan dari segala macam penyakit dan dosanya ya Allah. Hati yang kotor penuh dengan dosa menjadikan orang melemah beribadah, malas beribadah. Kami mohon bersihkan hati kami agar kami rindu melakukan kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon berikan kepada kami kesadaran, dan kami mohon kesadaran, ya, berikan kepada kami kesadaran akan kesalahan dan kekurangan kami, dan kami mohon berikan kepada kami hidayah dan taufikmu, petunjuk dan pertolonganmu ya Allah. Sungguh kami tidak akan mampu melakukan kebaikan sekecil apapun jika engkau tidak membantu kami, tidak memberikan pertolongan kepada kami. Maka kami mohon berikan kepada kami pertolongan untuk melakukan kebaikan, hati kami rindukan untuk berbuat baik. Maka kami mohon ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini, jika mereka adalah orang kaya, jadikan mereka orang kaya ahli surga ya Allah. Alangkah banyaknya orang kaya di dalam neraka jahanam. Maka kami mohon siapapun yang hadir di majlis ini, jika mereka orang yang kau beri karunia harta yang melimpah ya Allah, jangan sampai mereka menjadi orang kaya yang masuk nerakamu. Maka kami mohon mudahkan gugah hati mereka untuk bisa berbuat baik dengan kekayaan mereka, sehingga kekayaan mereka bisa mereka temui kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad yang punya jabatan ya Allah. Kami mohon jangan sampai jabatan itu menjadi fitnah dan sebab kehancuran mereka, akan tapi gugah dan buka hati mereka agar bisa menggunakan jabatan untuk kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon siapapun yang kau beri keahlian yang berbahaya mendengar suara ini, atau yang hadir di tempat ini, atau yang menyaksikan acara ini, keahlian apapun ya Allah, jadikan mereka bisa menggunakan keahliannya untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai ya Allah dengan keahliannya lalu mereka melakukan kemungkaran ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada kami dari karunia dan nikmat itu, jadikan kami mudah untuk menggunakan karunia dan nikmat itu untuk kebaikan ya Allah. Dan jangan sampai ya Allah kami menggunakan karuniamu untuk maksiat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami dan guru-guru kami semua, dan berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon pandanglah anak-anak kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Pandanglah santri-santri kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Jadikan mereka ya Allah anak-anak ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Panjangkan umur mereka dan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari hamba yang ada di tempat ini yang mempunyai anak ya Allah yang saat ini salah dalam mendidik ya Allah, atau telah salah dalam bergaul ya Allah, sungguh para orang tua mereka telah datang ke tempat ini, mereka telah datang ke tempat ini menghadiri tempat mulia, kami mohon muliakan anak-anak mereka ya Allah. Sejauh apapun mereka dalam ketersesatan, kembalikan ke jalan yang kau ridhoi. Dan kami mohon saudara-saudari kami yang terjerumus dalam akidah-akidah yang sesat, kami mohon ya Allah kembalikan mereka ke akidah yang kau ridhai, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyyati ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada tetangga kami, ya sahabat, kerabat, sanak saudara kami masuk dalam akidah yang kau murkai ya Allah. Kami tidak rela jika mereka masuk akidah yang sesat ya Allah. Kami mohon kembalikan kepada akidah yang kau cintai. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari bermaksiat melalui ibadah ya Allah. Kami ingin beribadah dengan sesungguhnya ya Allah. Maka jadikan Ramadan kami Ramadan ibadah yang sesungguhnya. Jangan sampai ibadah kami di bulan Ramadan ternodai dengan kemaksiatan ya Allah. Dalam terawih kami ya Allah, jadikan terawih kami terawih yang sempurna ya Allah. Ibadah puasa kami puasa yang sempurna ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ya Allah, kami mohon semua yang ada di sini ya Allah, kami mohon semua yang ada di sini, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, kami mohon ya Allah, hidupkan hati mereka ya Allah, hidupkan hati mereka untuk merindukan kebaikan ya Allah, bencikan kepada kemaksiatan dan kehinaan ya Allah, siapapun mereka yang ada di sini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk di antara kami. Jauhkan kami ya Allah dari saling mendendam. Jauhkan kami dari kebencian. Kami ingin hidup kami dengan cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, orang zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan kau hukum mereka ya Allah. Jadikan kami mudah melupakan siapapun yang berbuat salah kepada kami ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Jauhkan kau siksa, jangan kau siksa kami dengan dendam dan dengki di hati kami ya Allah. Jangan kau siksa kami dengan kesombongan dan riak di hati kami ya Allah. Kami ingin tulus sehingga kesenangan kami denganmu ya Allah, kesenangan kami di saat kami menghadap kepadamu ya Allah, kesenangan kami di saat kami berbuat baik dengan harta kami, kesenangan kami di saat kami menggunakan anggota tubuh kami untukmu ya Allah. Kami ingin kesenangan kami dalam ibadah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang-hutang mereka, ya Allah. Ya Allah, yang punya masalah, ya Allah, selesaikan permasalahan mereka. Sungguh Engkau Maha Kuasa untuk itu semua, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, yang belum menikah, ya Allah, menjaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan pertemuan ini mukadimah pertemuan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan. Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Kami tidak tahu semua yang berjuang di sini. Di antara mereka ada yang kami ketahui, di antara mereka ada yang tidak kami ketahui. Maka siapapun mereka, angkat derajat mereka, ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon, kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuangmu yang tulus ahli surgamu, ya Allah. Pejuang-pejuang yang tulus ahli surgamu, ya Allah. Pejuang-pejuang yang tulus ahli surgamu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Jangan Kau tinggal kami, ya Allah. Jangan Kau tinggal kami, ya Allah. Kelemahan kami, beri kekuatan untuk berjuang, ya Allah. Kami yang lemah, beri kekuatan kami untuk berjuang. Dan berikan kepada kami semua kelak husnul khatimah, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين. سنكما يا شيخ محمد. Terima kasih. Mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.